إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني وأحبائي رحمنا الله وإياكم جميعا الحمد لله pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat ini di masjid yang senantiasa mendapatkan naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjadi tempat untuk memupuk subur iman dan menumbuhkan ketakwaan dalam hati. Salawat serta salam tidak lupa untuk kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga seluruh sahabatnya yang dengan setia mendampingi dan meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwatul Islam, seperti yang telah disampaikan oleh panitia tadi bahwa tema pembicaraan kita pagi ini insyaallah mengenal apa itu riba. Mengenal apa itu riba. Riba yang telah sering kita dengar, bahkan Majelis Ulama Indonesia juga telah dengan tegas mengharamkan riba. Bahkan perbankan konvensional telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai badan usaha yang haram. Bukan sekedar bentuk usahanya, namun unit usahanya, institusinya juga haram. Bukan sekedar usahanya, termasuk lembaganya, badan usahanya, institusinya termasuk sebagai institusi yang haram. Namun unik, aneh bin ajaib, katanya bangsa kita adalah bangsa Indonesia, katanya bangsa kita adalah bangsa Indonesia ini sebagai mayoritas berpenduduk Islam, beragama Islam. Namun fatwa haram yang telah ditegaskan oleh MUI jauh-jauh hari ternyata seakan tidak digubris, sehingga dana masyarakat yang mayoritas adalah dana kaum muslimin yang disimpan di perbankan konvensional jumlahnya sekitar 97% dana masyarakat disimpan di bank konvensional. Ini cerminan bahwa seakan masyarakat kita tidak peduli, haram tidak masalah, yang penting tetap saya dana saya berlipat ganda dan berkembang biak. Dan bahkan banyak dari mereka yang tidak peduli, tidak mau mendengar, bahkan tidak pernah sadar bahwa dalam agama Islam diajarkan ada harta halal dan harta haram. Semboyannya al-halalu ma halla fil yad. Yang halal itu apa yang berhasil kita tangkap, berhasil kita terima, itulah namanya halal. Sedangkan yang haram adalah ma hurimat minhul yad, yang tidak berhasil kita ambil, itu namanya yang haram. Jadi apapun yang menguntungkan dari bisnis apa saja, dengan riba kah, jual beli barang haram, tidak masalah, yang penting kaya. Itu semboyan pengusaha kita. Al halalu ma halla fil yad wal haramu ma hurimat minhul yad. Ini sangat ironis. Namun ada hal yang unik. Ada hal yang unik. Di mana-mana label Islam laku. Makanya partai Islam laku. Barang yang namanya di ada nama Islami, Islami, Islami pasti laku. Film Islami laku. Apa saja yang ada nama Islami laku. Karena sekarang produk apa saja, sampai orang kafir pun membuat produk-produk yang diberi nama Islami. Karenanya sampai pakar ekonomi kita mengatakan ini satu hal yang unik, sangat mengherankan. Kiblat ekonomi Islam saat ini, mungkin kalau Bapak ditanya, mungkin Bapak akan mengira kiblat ekonomi Islam ya pasti di negara Arab, karena Islam datang dari sana. Ternyata tidak. Mereka mengatakan kiblat ekonomi Islam dan secara khusus perbankan Islam tempatnya di mana? Di Inggris, Kanada, dan yang dekat dengan kita adalah Singapura katanya Pak. Aneh dan ajaib, tapi itulah fakta. Karenanya pada pagi yang berbahagia ini saya ingin mengajak Bapak sekalian, Ibu sekalian untuk mengenal sejatinya apa itu riba. Sejatinya apa itu riba? Dan sebelum mengenal jauh tentang riba, ada sedikit hal yang mungkin selama ini menjadi cita-cita setiap orang. Setiap orang mendambakan ketika melihat fakta di yang terjadi di masyarakat yang begitu banyak hal yang membuat kita pilu. Pendidikan tidak beres, media yang ditontonkan adalah yang haram, televisi, koran, apa saja isinya hal yang haram. Pemerintah, pejabatnya korupsi itu menjadi headline news dalam setiap koran, media. Setiap hari isinya itu saja. Pembunuhan, serong, berbagai macam. Sehingga sekarang masyarakat seakan sudah mencapai titik jenuh dan mengatakan tidakkah ada cara untuk membenahi semuanya itu. Pemerintahnya baik, pendidikannya baik, jadi murah, gratis. Rumah sakit jadi gratis, usaha jadi mudah, harga barang jadi murah. Tidakkah ada? Sekarang mulai banyak terdengar seruan-seruan. Ada solusinya, yaitu pada syariat Islam. Mulai ada perda syariat, ada partai Islam, seruan-seruan untuk menerapkan hukum Islam. Piagam Jakarta mulai diungkit lagi untuk dihidupkan, yang menyatakan dengan berkewajiban ketuhanan yang Maha Esa, dengan kewajiban umat yang beragama Islam untuk menjalankan syariat Islam. Mulai diungkit lagi oleh politikus-politikus kita. Terdengarnya indah, sedang terdengarnya begitu indah dan menyejukkan hati. Namun apakah faktanya akan seindah yang dibayangkan? Saya akan buktikan. Andai ini betul-betul terwujud, niscaya kitalah yang akan menyesal. Umat Islamlah pertama kali yang akan menyesalinya kalau sampai negara Islam berdiri sekarang, bukan nanti, sekarang. Kalau sampai pemerintah kita membuat amandemen Undang-Undang Dasar diganti menjadi syariat Islam, justru umat Islamlah yang paling pertama kali sengsara. Silakan lihat buktinya. Ini impian kita semua Pak, harapan kita semua. Andai Islam tegak di bumi Nusantara ini sehingga adil, tidak ada korupsi, mencuri potong tangan, yang berzina dirajam, membunuh diganti dibunuh, aman, tidak ada korupsi, tidak ada macam-macam. Namun lihat buktinya Pak, andai kita yang ini betul-betul terwujud, kitalah yang pertama kali sengsara. Ini undang-undang yang diterapkan di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Beliau membuat pernyataan ini berkaitan dengan spesial salah satu undang-undangnya Pak, contoh nyatanya undang-undang yang berkenaan dengan perniagaan. Beliau mengatakan la yatajiru fi sukina illa man taqaha wa illa akal riba. Tidak boleh ada yang berdagang di pasar kita kecuali orang sudah menjadi faqih, menjadi ahli fikih, menjadi ulama, baru boleh dagang. Kalau gitu, kalau sampai negara kita menerapkan undang-undang Islam, syariat Islam, maka kitalah pertama kali orang yang diusir dari pasar. Bapak sudah belajar ilmu fikih? Sudah jadi paham ilmu fikih? Belum. Keluar dari pasar. Tutup tokonya. Kenapa? Bapak pasti akan melanggar riba, makan riba. Bapak mau menikah, bapak mau bangun rumah, apa saja pasti akan dilarang. Kenapa? Karena tidak tahu hukumnya. Ternyata umat Islamlah yang katanya umat Islam, namun mereka lah orang yang paling tidak kenal tentang agamanya. Karenanya tatkala majelis ulama mengharamkan riba, bank konvensional haram, masyarakat tidak nyambung. Apa itu riba? Kenapa perbankan diharamkan? Bukankah perbankan itu tulang punggung ekonomi bangsa? Kalau perbankan diharamkan artinya harus ditutup, berarti gulung tikar negara kita ini. Rakyat kita ini harus dapat modal dari mana? Usahanya dibiayai dengan uang siapa? Pasti masyarakat akan mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak memahami apa itu riba. Sehingga walaupun dikatakan haram ya, jalan terus. Kenapa mereka mengatakan bank itu adalah suatu hal yang darurat, harus ada dalam konsep kehidupan bermasyarakat dan negara. Maka fatwa tersebut seakan ditelan bumi, tidak didengar lagi, tidak digubris oleh masyarakat. Kenapa? Masyarakatnya tidak paham apa itu riba. Kita tahu haram-haram, dengar haram-haram, namun tidak tahu bagaimana itu haram, apa yang haram. Sehingga tidak peduli, tidak digubris. Karena saya mengajak pada pagi yang berbahagia ini Bapak Ibu sekalian untuk mengenal apa itu riba dan bagaimana kok riba itu diharamkan, alasannya apa, mengapa diharamkan. Baik, sebelum lebih jauh kita berbicara tentang riba, karena memang riba itu adalah larangan dalam perniagaan, ada baiknya bila kita terlebih dahulu mengenal apa sih perniagaan dalam Islam. Apa saja yang namanya perdagangan dalam Islam? Karena perlu diketahui Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah menegaskan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan para ulama menggariskan satu kaidah, hukum asal jual beli itu adalah halal dan riba itu haram. Sehingga dalam perniagaan, selama tidak ada dalil, maka silahkan dilakukan. Baru kalau ada dalil kita boleh, baru berhenti, baru meninggalkan. Karenanya sebelum saya berbicara lebih jauh tentang riba, saya ingin sedikit mengenalkan tentang jenis perniagaan dalam Islam, agar kita tahu nanti kenapa riba. Para ulama mengatakan perniagaan dalam Islam secara umum bisa ditinjau atau bisa dibagi menjadi tiga kelompok. Bisa ditinjau dari tiga sudut pandang. Sudut pandang pertama ditinjau dari tujuannya, kedua dari karakternya, dan ketiga ditinjau dari konsekuensinya. Dengan mengetahui pembagian transaksi ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Bapak akan mengetahui apa itu riba dan mengapa riba haram. Dan kapan ada riba? Baik. Kita lihat dari tinjauan pertama. Ditinjau dari tujuan. Dalam Islam, transaksi apapun bentuknya yang terjadi di masyarakat, kalau dilihat dari tujuannya tidak akan keluar dari tiga jenis ini. Transaksi komersial, transaksi sosial, dan transaksi yang bertujuan untuk memberikan jaminan. Komersial adalah transaksi-transaksi yang di dalam Islam dibolehkan, dibenarkan kita mencari keuntungan. Dengan bahasa lain, dengan bahasa mudahnya, transaksi komersial adalah ladang kehidupan dunia. Sedangkan transaksi sosial itu adalah transaksi-transaksi yang haram, tidak boleh, dilarang ada keuntungan padanya. Atau dengan bahasa sederhananya adalah ladang akhirat. Kenapa harus ada sosial dan komersial? Karena umat Islam beda dari umat lain. Kalau dalam prinsip ekonomi yang diajarkan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Ekonomi, tidak kenal ada namanya sosial atau komersial. Yang penting apa saja harus mendatangkan keuntungan. Sekarang atau besok harus ada keuntungan. Walau itu sedekah, walau itu sumbangan, harus ada keuntungan yang bisa dipetik darinya, baik itu merek, mengenalkan produk, atau membangun loyalitas, membangun nama, branding. Tapi dalam Islam tidak. Harus ada transaksi-transaksi, akad-akad yang semakin tidak diketahui, semakin disembunyikan, semakin baik. Kenapa? Ini adalah dan akhirat. Karena umat Islam percaya kehidupan itu bukan sekali namun dua kali. Kehidupan di dunia harus diupayakan, harus dibangun, sebagaimana kehidupan akhirat pun harus diupayakan dan juga harus dibangun. Karena dalam Islam, Islam tegas. Islam ingin bapak ibu sekalian masuk surga, tidak ingin ada yang masuk neraka. Karenanya diwajibkan, diharuskan, dipaksa, kalau boleh dikatakan bapak dipaksa masuk surga. Artinya apa? Ada transaksi-transaksi yang memang bapak harus jalani dan tidak boleh ada komersialisasi. Tidak ada komersialisasi di sana. Karena kalau sampai bapak nekat, maka bapak akan dinyatakan telah berbuat haram, melanggar hukum halal haram, atau dengan kata lain bapak diancam dengan neraka. Inilah alasan kenapa dalam Islam ada riba. Inilah dalam Islam kenapa jual beli ada yang dilarang. Tidak boleh ada keuntungan. Kenapa? Karena jual beli ini, transaksi ini sejatinya adalah transaksi yang harusnya, idealnya, tujuannya, keuntungannya adalah keuntungan akhirat dan bukan keuntungan dunia. Contohnya, akad-akad yang diharuskan ada keuntungan akhirat saja adalah sedekah. Tidak boleh ada keuntungan. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberi makan, sedekah ini adalah liwajhillah, hanya karena Allah, mengharapkan pahala Allah, bukan karena ingin sanjungan nama ataupun ucapan terima kasih ataupun imbalan, tidak. Murni karena lillah. Dan di antara transaksi atau akad yang diwajibkan untuk dijadikan sebagai ladang akhirat adalah utang piutang. Dain, utang piutang. Harus ladang akhirat, tidak boleh dijadikan sebagai ladang dunia. Tidak boleh ada keuntungan sedikit pun, baik keuntungan materi ataupun keuntungan yang bersifat non-materi, yang berupa misalnya sanjungan, ucapan terima kasih, tidak boleh ada pamrih. Kalau sampai ada pamrih, maka itu justru bukannya menjadi baik, namun malah menjadi jelek. Orang yang bersedekah ingin nama, itu malah menjadi dosa. Orang memberi piutang ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan, suka nolong, itu adalah orang yang tercela. Karenanya kelak di hari kiamat ada tiga jenis orang, Pak. Yang mereka pertama kali ceburkan ke dalam neraka sebelum orang kafir, sebelum Fir'aun, sebelum Qarun, sebelum Haman, sebelum Abu Jahal. Siapakah mereka? Mereka ada tiga orang. Salah satunya adalah orang yang kaya raya. Semasa di dunia dia suka menolong, bersedekah, berinfak, membantu. Namun tujuannya adalah apa? Untuk mendapatkan status sosial. Kadzabta bal anfaqta liqala jawad. Engkau berinfak, engkau bersedekah karena tujuannya ingin mendapatkan sanjungan sebagai orang yang dermawan. Maka dia adalah orang yang pertama kali diceburkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Karenanya seperti tadi saya katakan, di dalam Islam ada transaksi-transaksi, akad-akad yang Anda dipaksa untuk masuk surga dengannya. Tidak aneh, karena memang Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang, tidak ingin ada hambanya yang masuk neraka. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Ajiba rabbuka min qaumin yadkhuluna al-jannata bisalasil." Allah itu merasa heran dari sebagian orang yang masuk surga dalam keadaan diborgol. Harus diborgol baru masuk surga. Jadi kalau tidak diharamkan, dia tidak mau sedekah, tidak mau nolong. Itulah prinsip ekonomi zaman sekarang. Kalau tidak diharamkan riba, maka tidak akan ada tolong menolong, utang piutang. Pasti harus ada keuntungan. Makanya diharamkan. Kenapa? Agar manusia ini dengan terpaksa masuk surga. Tanpa itu, kita ini karena pelit, kikir, itu adalah karakter manusia, pasti kita tidak akan nolong. Pasti kalau ada keuntungan, baru saya akan kasih. Itulah karakter manusia. Makanya dalam Islam ditegaskan, tidak boleh ada keuntungan. Kalau sampai ada keuntungan, maka itu adalah riba. Kalau gitu Islam ini tidak memberikan kebebasan kepada umatnya. Ya, tidak diberi kebebasan secara mutlak. Kenapa? Islam ingin mengantarkan kita, bagi yang tidak sadar, bagi yang tidak tidak dengan sukarela, akan dipaksa masuk surga. Kalau tidak mau rela nolong, tidak mau rela sedekah, maka akan dipaksa. Kalau ngutangi tidak boleh ada riba. Orang yang sadar ingin masuk surga, dia akan sedekah. Ada orang kesusahan, dia tolong, dia beri tanpa harus minta kembali. Namun ada sebagian orang, walau tetangganya sudah mati kelaparan, dia tidak akan nyantuni. Kalau tetangga yang sudah kelaparan pun mau berhutang, dia masih minta tambahan. Semuanya bernilai komersial. Makanya dalam Islam, orang yang seperti ini dipaksa masuk surga, tidak boleh. Kalau sampai berbuat, maka diharamkan. Dan kalau ada negara Islam, maka itu akan dibatalkan. Ribanya, bunganya akan dibatalkan. Tidak boleh dipungut dan harus dikembalikan. Ini alasannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin bapak sekalian, ibu sekalian masuk surga dengan transaksi sosial yang diantaranya adalah sedekah, wakaf, infak, dan juga utang piutang. Ini sebagai ladang akhirat. Kemudian bila ditinjau dari konsekuensinya, kita lihat tinjauan yang kedua. Bila ditinjau dari konsekuensi hukum akad, maka secara umum akad itu bisa terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah akad yang memindahkan kepemilikan. Yang kedua, akad yang tidak memindahkan kepemilikan. Contohnya, pinjam-meminjam. Bapak pinjam sepeda. Ini bukan akad yang memindahkan kepemilikan, sehingga setelah selesai minjam berarti harus dikembalikan. Beda dengan hibah. Kalau sudah dihibahkan ya sudah sepenuhnya milik orang, boleh dia jual, boleh dia gunakan sepenuhnya. Tapi kalau meminjamkan, maka ini akad dalam Islam yang tidak memindahkan, hanya membelikan wewenang hak guna. Investasi, penanaman saham, ini termasuk akad yang hanya memberikan wewenang untuk hak guna dan bukan memindahkan kepemilikan. Makanya bapak kalau investasi beli saham, bapak memiliki surat saham yang artinya kapan saja saham itu bisa dijual kembali, bisa bapak tarik kembali, bisa diuangkan kembali. Beda dengan infak, sedekah. Kalau sudah sedekah, walaupun sedekah ke perusahaan, ya sudah sepenuhnya milik perusahaan. Jadi kalau investasi, maka perusahaan berwenang menggunakan uang bapak, menginvestasikan, mengelolakannya, namun itu bukan milik perusahaan, milik bapak. Makanya bapak tatkala investasi ke suatu perusahaan, bapak segera diberi surat saham sebagai bukti kepemilikan atas perusahaan tersebut dalam nominasi, dalam persentase tertentu. Jadi investasi, penanaman saham, penanaman modal termasuk akad yang tidak memindahkan kepemilikan, namun memberikan wewenang untuk menggunakannya. Sebagaimana pinjam-meminjam memberikan hak wewenang untuk menggunakan, namun tidak memindahkan kepemilikan. Beda dengan hibah, beda dengan jual beli. Kalau sudah dijual, ya sudah, barang otomatis milik pembeli, uang otomatis milik penjual. Nah, kaitannya dengan utang piutang, contohnya misalnya utang piutang termasuk akad yang memindahkan kepemilikan. Kalau bapak sudah mengutangi seseorang, maka sepenuhnya uang itu milik debitur, milik orang yang berhutang. Tetangga bapak berhutang, pak tolong hutangi saya uang 1 juta. Yakni uang 1 juta, sepenuhnya uang itu 100% menjadi milik tetangga. Wewenang untuk membelanjakannya adalah wewenang dia sepenuhnya, namun dia bertanggung jawab untuk mengembalikan. Tapi uang yang telah kita serahkan tadi, kita utangkan, itu sepenuhnya telah menjadi miliknya. Segala konsekuensi, baik itu keuntungan ataupun kerugian, itu ditanggung oleh atau menjadi milik tetangga, dan kita sudah lepas tangan. Ini utang piutang termasuk akad yang memindahkan. Jadi beda antara investasi dengan utang piutang. Investasi tidak memindahkan kepemilikan, namun hanya memberikan kuasa untuk dikelola, untuk dimanfaatkan. Kalau utang piutang memindahkan kepemilikan, namun kita tidak punya wewenang apa-apa setelahnya, tidak punya hak untuk mendapatkan keuntungan. Kalau sampai ada keuntungan maka itu adalah riba. Kalau ada keuntungan dari piutang maka itu adalah riba. Jadi dalam Islam kalau ditinjau dari konsekuensi hukum, maka ada dua jenis akad saja, tidak ada ketiganya. Yang memindahkan kepemilikan atau tidak memindahkan kepemilikan. Dan ini adalah hukum yang baku, tidak mungkin dirubah-rubah. Kalau utang ya memindahkan kepemilikan, investasi ya tidak memindahkan kepemilikan. Ini adalah ketentuan yang baku dalam syariat dan tidak boleh dirubah, tidak boleh dilanggar. Nah, kita mengetahui pembagian akad ditinjaukan konsekuensi yang memindahkan atau tidak ini keuntungnya di sini, Pak. Jadi kalau Bapak menghutangi, Bapak tahu, harus tahu diri Bapak ini sebagai siapa, sebagai apa, wewenang Bapak dan hak Bapak. Menghutangi ya hanya berhak menerima kembalian. Namun Bapak tidak menerima, tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan. Bapak tidak berhak mengatur, sepenuhnya milik tetangga yang berhutang, milik debitur. Namun kalau Bapak investasi, maka Bapak berwenang untuk ngatur, karena Bapak sebagai pemegang saham. Makanya dalam perusahaan ada rapat umum pemegang saham, RUPS, ada setiap tahun. Kemudian Bapak berwenang untuk menentukan direksi siapa, jajaran direksi siapa, adalah wewenang pemegang saham. Namun kalau Bapak menghutangi, walaupun perusahaan ini berdiri dari uang Bapak semua, dari uang dari piutang Bapak, Bapak tidak berwenang untuk campur tangan. Karena itu sepenuhnya milik orang. Dan yang kedua adalah mengetahui hak dan tanggung jawab. Kalau investasi apa tanggung jawabnya, haknya apa, kalau utang apa. Ini semuanya jelas. Jadi kegunaannya kita mengetahui pembagian akad ditinjau dari konsekuensinya dari sini. Kita mengetahui beda antara piutang dengan investasi, status kita sebagai apa. Kemudian tinjauan yang ketiga, ini saya sengaja saya cepatkan karena nanti yang paling penting adalah tinjauan ribanya, Pak. Ditinjau dari karakter akad. Ditinjau dari karakternya, akad itu terbagi menjadi tiga, Pak. Ada akad yang mengikat kedua belah pihak. Kalau sudah dijalankan, maka tidak boleh dibatalkan. Itu namanya mengikat, jual beli. Kalau Bapak sudah jual atau sudah beli, istilah tidak boleh dikembalikan. Kalau Bapak sudah bawa pulang barangnya, maka tidak boleh dibatalkan kecuali atas kerelaan pihak kedua. Kalau pihak kedua menerima ya silahkan. Tapi kalau pihak kedua tidak mau, yaitu wewenang dia, hak dia untuk menolak kalau sudah jual beli. Maka di toko-toko sering ditulis barang yang sudah beli tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Itu betul, selama tidak ada cacat. Kalau ada cacat maka ada tulisan itu atau tidak boleh dikembalikan. Namun itu tidak ada cacat dalam kontraknya tidak boleh dikembalikan, karena telah ditulis barang yang telah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Kenapa? Jual beli termasuk akad yang mengikat. Lalu bagaimana kalau saya ternyata beli tapi ternyata tidak bisa saya manfaatkan, yaitu resiko Anda sebagai pembeli. Sewa menyewa termasuk akad yang mengikat. Bapak sewa rumah, ternyata setelah sewa menyesal, kenapa mesti sewa di jalan ini, sini ramai berisik, mendingan saya sewa di jalan sana. Nyesal, kata pemilik rumah, itu urusan Bapak. Menyesal, urusan Bapak. Saya sudah sewakan, kunci sudah saya serahkan, sepenuhnya silakan, mau dihuni sendiri atau disewakan kembali atau dikosongkan, itu sepenuhnya adalah hak Bapak sebagai penyewa. Saya tidak mau mengembalikan uang, itu boleh seperti itu. Kenapa? Sewa menyewa termasuk akad yang mengikat. Kalau sudah terjadi tidak boleh dibatalkan kecuali atas izin dan kerelaan pihak kedua. Namun ada akad yang tidak mengikat sama sekali, kapan saja boleh dibatalkan, baik dari pihak pertama ataupun pihak kedua. Misalnya pinjam-pinjam barang. Bapak pinjam motor, janjinya pinjam seminggu. Ternyata baru berjalan sehari atau dua hari, pemilik motor butuh pada motornya. Maka bila dia minta motornya kembali, maka wajib Bapak mengembalikannya. Karena ini tidak mengikat. Artinya bebas untuk membatalkan, menghentikan akad kapan saja, asal catatannya satu, tidak merugikan pihak kedua. Kalau pihak kedua sedang naik motornya di tengah jalan di lampu merah, sekarang juga harus kembalikan, padahal one way, tidak boleh balik. maka dia harus menyelesaikan dulu perjalanannya, rutenya baru boleh dikembalikan. Kalau di tengah jalan harus kembalikan, tentunya akan merepotkan. Atau sebaliknya, di tengah jalan nyesal, kenapa pakai motor ini, mendingan jalan kaki, motornya macet jalannya. Pakai pinjam mobil, macet di tengah jalan lama. Harusnya kalau jalan kaki cukup setengah jam sampai, gara-gara pakai mobil macet akhirnya 2 jam belum sampai, nyesal. Akhirnya telepon kepada pemilik mobil, mobil ini saya sudah tidak jadi pinjam, ambil di tengah jalan sana. Ini tentu tidak boleh seperti itu, karena ini merugikan pemilik mobil. Walaupun boleh mengembalikan, memutus kesepakatan pinjam-pinjam kapan saja, namun bila memutusnya itu pada kondisi-kondisi yang menyusahkan, yang merepotkan pihak lain, tentu tidak dibenarkan dalam Islam. Namun bila kondisinya normal, tidak merugikan, tidak menyusahkan, maka boleh diputus kapan saja. Itu akad pinjam-meminjam. Namun di masyarakat ada akad pinjam-meminjam yang tidak seperti ini, itu meminjam yang menggunakan hak sewa, simpan pinjam, penitipan motor, nitip, tapi ternyata itu pakai bayar. Itu sejatinya adalah sewa menyewa, walaupun namanya penitipan. Jadi itu termasuk akad yang mengikat, karena itu sejatinya adalah sewa menyewa dan bukan penitipan. Di antara akad yang tidak mengikat kedua belah pihak adalah akad investasi syarikat dagang. Jadi walaupun perjanjian di awal 1 tahun, namun di tengah jalan menyesal, maka boleh dihentikan, boleh keluar dari perusahaan. Karena dalam dunia investasi, pemegang saham berwenang menjual sahamnya kapan saja, kepada siapa saja. Saya sudah tidak mau meneruskan investasi di perusahaan ini, ya sudah silakan jual saham Anda kapan saja, di mana saja silakan. Itu adalah wewenang pemegang saham, karena tidak mengikat. Itu termasuk akad yang tidak mengikat, sehingga boleh Bapak menghentikan investasi kapan saja. Beda dengan tadi sewa menyewa jual beli. Ada transaksi yang hanya mengikat satu pihak. Transaksi gadai. Contohnya gadai. Kalau Bapak menggadaikan barang, Bapak berhutang sebagai debitur menggadaikan barang, maka Bapak tidak bisa semena-mena kapan menarik barang gade kalau belum melunasi piutang. Namun kreditur sebagai pihak pemilik uang yang menghutangi berhak mengembalikan barang gade kapan saja. Boleh perjanjian 1 tahun gade, namun di tengah jalan kata kreditur pemberi piutang, saya sudah tidak usah pakai gade saja, sudah dikembalikan gadenya. Boleh. Tapi Bapak sebagai debitur, sebagai orang yang berhutang, tidak boleh mengembalikan, tidak boleh meminta kembali kapan saja, kecuali bila Bapak telah melunasi piutang. Ini contoh akad yang mengikat satu pihak dan tidak mengikat pihak kedua. Ini manfaatnya seperti yang dilihat, mengetahui hukum memutus akad, menghentikan akad atau perjanjian, kontrak, kesepakatan di tengah jalan. Kapan? Boleh atau tidak saya berhenti sekarang, membatalkan akad? Dalam jual beli tidak, dalam investasi boleh, dalam pinjam meminjam boleh dibatalkan di tengah jalan, namun di dalam jual beli sewa menyewa tidak. Dan pernikahan termasuk akad yang salah satunya dari satu sisi termasuk akad yang mengikat dari satu pihak dan tidak dari satu pihak lain. Suami boleh menghentikan pernikahan kapan saja, namun istri tidak bisa semena-mena. Istri tidak bisa menolakkan, bang sudah saya ceraikan kamu sekarang juga, tidak. Tapi suami bisa, sekarang saya ceraikan kamu, jatuh cerai. Sehingga ini dengan mengetahui pembagian akad, ditinjau dari karakter akad ini, kita bisa mengetahui siapa yang berhak memutuskan, kapan boleh memutuskan akad. Baik. Setelah kita mengetahui jenis-jenis akad dalam Islam, ada hal penting yang perlu disadari, bahwa Islam ini bukan sekedar nama, Pak. Islam ini bukan sekedar nama yang hampa dari arti. Islam lebih menekankan pada substansi, pada inti permasalahan dibanding nama. mau musola namanya atau masjid, masjid jami atau masjid saja, tidak ada bedanya. Itu hukumnya hukum masjid. Tidak ada bedanya. Bapak mau namakan khamar itu dengan minuman penyegar atau apa saja, tidak ada bedanya. Yang penting memabukkan, maka itu adalah khamar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ini cerita kabar yang akan datang, la yasrabanna nasun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha. Akan ada suatu saat orang yang salah paham tentang agama Islam sehingga dia mengira Islam itu hanya nama. Kalau sudah dirubah namanya berarti berubah hukumnya. Tidak demikian. Karena Rasulullah mengatakan akan ada orang yang minum khamar. Kenapa mereka minum khamar? Karena mereka salah paham, namanya sudah dirubah, bukan khamar namanya, namun whisky. Namanya sudah anggur ketan hitam. Namanya sudah minuman penyegar. Ini kan bukan khamar, ya. Di mana-mana ini bukan khamar, namanya whisky. Tidak ada yang menamakan ini khamar. Perusahaannya namanya whisky, semua orang mengaku ini whisky, tapi itu kan mabukkan. Maka itu haram. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis lain, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu namanya khamr. Silakan diberi nama saja, merek dagang apa saja. Selama itu memabukkan, terbuat dari apa saja, maka itu namanya khamr. Dan tapi inti permasalahan apa? Substansinya apa? Idenya apa? Prakteknya bagaimana? Nama tidak penting. Walaupun nama itu ada artinya, ada tujuan dan maksudnya, namun tidak sepenting substansi, tidak sepenting hakikat permasalahan. Jadi walaupun dinamakan minuman penyegar, kalau memabukkan ya haram, khamr, dosa. Walau dinamakan khamr kalau tidak memabukkan, ya bukan haram, tidak haram. Karenanya binatang laut seperti Rasulullah SAW, al-bahru huwa tahurun ma'uhu al-hillu maitatu. Laut itu airnya suci dan bangkainya halal. Walaupun di laut itu ada putri duyung, namanya saja putri ikan, halal dimakan. Ada anjing laut. Anjing itu, bukankah anjing itu haram? Ya, anjing haram, tapi yang haram itu adalah yang di darat. Walau yang di laut itu dinamakan anjing, tetap itu statusnya adalah ikan. Itu statusnya ikan dan itu halal untuk dimakan. Kepada yang kembali, tadi kita sampai pada poin penekanan bahwa dalam syariat Islam yang ditekankan dan menjadi standar hukum adalah substansi inti permasalahan, bukan sekedar nama. Karena tadi dicontohkan bahwa binatang laut walaupun dinamakan itu putri duyung, anjing laut, babi laut, ular laut, selama itu hidup di air maka itu halal. Karena Imam Malik pada suatu hari tatkala ditanya tentang hukum makan anjing laut, beliau mengatakan, antum sama itu khinzir, kamu saja yang namakan itu sebagai babi laut, kamu kan yang menamakan babi. Tapi kan dalam Islam sudah dijelaskan bahwa hukum halal haram itu berkaitan dengan tempat tinggalnya. Di mana tempat hidupnya dia? Di laut, maka itu halal. Di laut, maka itu halal. Walau dinamakan babi laut, dinamakan anjing laut apa saja atau apa saja. Begitu juga tadi khamar. Yang penting memabukkan, dinamakan khamar atau tidak, maka itu haram. Contoh konkret di dalam kehidupan kita, jamu. Jamu yang terkenal adalah obat ramuan tradisional untuk menjaga kesehatan. Itu Pak ya. Namun di berbagai daerah ada jamu-jamu yang tujuannya macam-macam, bukan untuk menjaga kesehatan, namun memenuhi syahwat, selera, ambisi untuk makan apa saja. Karena bagi yang pernah berkunjung ke Solo, ada di sana namanya sate jamu. Sate jamu. Bagi yang tidak paham, dia akan mengira betul-betul jamu dimasukin, dipakai tusuk, dimakan. Tidak. sate jagung itu adalah daging asu, daging anjing. Ya. Di lain tempat sate jagung itu adalah daging ular. Makanya jangan terkecoh dengan nama. Tanyalah apa isinya, apa statusnya, barangnya apa. Karena ini contohnya, namanya krem pak, Habjos, warung pemuda spesial masakan jamu katanya pak. Yang satunya Kali Usah. Tapi bagi yang tahu bahasa Jawa, silakan bacanya dibalik dari huruf terakhir. Iwa asu. Asu itu anjing pak. Jadi dadi, orang Jawa bilang dadi itu iwa. Dadi anjing. Namanya keren, Harjos. Jadi jangan terkecoh dengan nama. Jadi nama boleh keren, tapi fakta ternyata tidak. Contoh lain pak, ini dalam kehidupan saya yang membuktikan bahwasanya jangan terkecoh dengan nama, tapi substansinya. Dan sekarang para pemuda ini, contoh yang kedua, istilah pemimpin pemuda atau pengantin baru. Sekiranya bapak dulu atau mas dulu ingin melamar atau pengantin baru, hati yang paling istimewa adalah itu pak ya. Itu hadiah paling istimewa yang akan diberikan kepada istri kita. Menghadiahkan bunga itu adalah ekspresi untuk mengutarakan rasa kesetiaan, rasa cinta gitu pak. Makanya kalau pun bapak umur yang mampu pulang dengan membawa 10 bunga untuk ibu, pasti ibu senang. Kuat mengangkat garam, jadi ingat itu masa-masa muda. Namun jangan pilih, jangan asal ambil bunga. Tidak semua bunga mencerminkan akan hilang. Buktikan pak. Kalau bapak bawa bunga yang satu ini, ibu akan senang. Romantika akan bangkit. Nostalgia katanya tadi. Namun kalau yang bawa bunga yang satu ini, awas. Jangan sama sih. Jadi nama boleh sama, namun arti pasti beda. Jadi kalau bawa bunga yang satu ini, bukannya tambah senang, tambah gembira. Jadi pilihlah. Jadi jangan sekedar bunga-bunga. Tidak sembarang bunga. Jadi nama sebutan tidak penting. Tidak sepenting arti atau hakikat sebarang, hakikat suatu akad, hakikat suatu perbuatan. Contoh kasih sayang, ekspresi kasih sayang pada anak seringkali diungkapkan dengan cara menuruti semua keinginan anak agar tidak nangis, katanya ini sebagai simbol kasih sayang. Tapi fakta telah membuktikan bahwasanya menuruti setiap keinginan anak itu malah bukti tidak sayang, karena itu menyentarkan anak ke depannya, anak menjadi kacau tidak jelas. Namun karena seorang ibu yang tegas diajari, anak dididik, tidak mau belajar dihukumi, ini disingkir kita dari rasa. Jangan dilihat lahirnya berupa cicitan, berupa dimarah-marahi, tapi itu adalah ekspresi dari apa? Kasihannya. Tapi orang tua yang senangnya turut mau nonton, nonton, tidak mau belajar, jangan salah, itu justru cerminan rasa tidak tanggung jawab, tidak ada pendidikan. Karena jangan mudah tertipu dengan sebutan. Mulai sekarang mulailah pikirkan tentang apa arti, apa hakikat suatu perbuatan. berjanji dia akan menghadiahkan sebuah bunga, bunga tanjung. Kalau bunga tanjung ya tidak menjalankan rasa cinta dan menjalankan rasa bukian. Jamu, jamu apa dulu? Benar-benar jamu yang menjadikan sehat atau jamu yang tadi daging anjing yang dibuat, daging ular, jamu. Karena koin tadi ini harus diingat, tidak boleh dilupakan. Karena kadang-kadang nanti di praktek sehari-hari jangan pernah hanya puas dengan hutang. Dalam asuransi namanya menggiurkan, janjinya muluk-muluk, janjinya muluk-muluk, namun tetap saja itu adalah praktek-praktek yang diharamkan. Karena asuransi jelas, kalau bapak selamat maka uang hilang, kalau bapak celaka sulitnya dapat klaim asuransi. Padahal janji itu manis kan, mudah sekali kelihatan, tapi itulah kenyataan. Dan contoh lain misalnya, ibu-ibu yang paling sering jadi korban, walaupun bapak-bapak juga kadang, tapi yang paling sering adalah ibu-ibu. Tatkala ada diskon, diskon aku seperti berdiri cuci gudang, namanya manis menggiurkan. Namun kalau bapak sudah masuk akan lihat stiker harganya ini sudah 4 lapis, 5 lapis. Bukan cuci gudang, ingin nyari keuntungan sebesar besarnya. Maka jangan pernah terpercaya dengan hutang. Begitu juga ada yang 70%, itu yang 70% hanya barang yang sudah tidak layak dijual di sudut ruangan. Bapak ngilang aja sudah kecewa. Sisanya apa? Sekitar 5%, ada yang 7%, ada 10% maksimal. Dan itu pun harga tadi. Makanya jangan mudah terpercaya dengan sebutan. Pikirkanlah apa yang terjadi sebenarnya. Baik. Tadi dikatakan bahwa judul ini satu nama lain. Kenapa lu dibayar yang khusus ini? Seringkali dalam kesempatan-kesempatan ceramah di tempat-tempat lain banyak yang komplain lah, terutama para praktisi. Mereka mengatakan, kenapa sih orang-orang Islam ini sewa tanah? Toh suka sama suka, nasabahnya rela kok membeli bunga, banknya juga senang, pemerintahnya juga boleh. Kenapa diharamkan? Kenapa mesti diributkan? Toh suka sama suka, itu banyak. Kan katanya tadi dia itu harus tidak terlalu suka sama suka. Saya mau bayar kok, dan dia mau memberi, dia mau menerima. Tidak ada yang dipaksa di antara kita. Kan suka sama suka. Ketahuilah bahwa suka sama suka itu bukan segala-galanya. Contohnya gimana? Adakah tempat prostitusi yang tanpa suka sama suka? Tapi kan haram juga kan? Itulah yang diharamkan dalam Islam. Hubungan di luar nikah yang dijalankan dengan suka sama suka. Kalau satunya tidak suka, dipaksa, itu namanya pemerkosaan. Tidak dihukumi. Yang dipaksa tidak dihukumi. Yang dihukumi siapa? Yang memaksa. Begitu juga kalau riba. Riba itu kalau suka sama suka, mengutangi, kemudian kembaliannya lebih, itu riba pak. Tapi kalau bapak turun hutang, tidak ada perjanjian lebih, bahkan dipaksa kelebihannya, itu namanya merampok atau mencuri. Umumnya tidak. Tapi kalau dijalankan sama suka sama suka, itu namanya riba. Jadi jangan pernah berpikir yang penting saya mau. Kenapa mesti haram? Jadi alasan suka sama suka pikirkan di sini, karena kesukaan bapak, kesukaan ibu haruslah sesuai dan selaras dengan syariat. Bapak tidak boleh suka dengan sesuatu yang haram dalam syariat Islam. Zina diharamkan, maka tidak boleh. Khamr haram, kalau bapak suka tidak apa-apa. Nanti jadi orang gila. Saya lebih milih gila dibanding waras. Karena kalau waras saya cerita ke hutang terus. Kalau udah gila tidak ada yang lagi. Tetap khamr haram. khamar haram. Jadi kerelaan seseorang kita haram. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ngotot? Kenapa syariat Islam tetap pada prinsip khamar apa namanya riba itu haram? Karena riba ini jelas-jelas akan menyengsarakan umat manusia, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu Maha penyayang dengan umatnya. Allah itu Rahim, Maha pengasih kepada umat, karenanya tidak rela bila ada umatnya yang sengsara walaupun dia rela. Allah tidak suka kalau ada umatnya yang bakal sengsara walaupun dia lebih memilih untuk sengsara. Karenanya berikutnya saya akan sebutkan berdasarkan ayat ini, ayat di atas yaitu dalam surat Al-Baqarah. Saya akan carikan beberapa dampak negatif kesengsaraan, bencana, petaka yang akan menimpa umat bila umat manusia ini nekat memakan riba, menerapkan praktek-praktek riba. Alladzina ya'kuluna riba ila akhiril ayah. Saya sebetulnya masih banyak, saya hanya sarikan beberapa saja, Pak. Poin pertama, alasan kenapa riba haram, karena pemakan riba ini adalah orang yang telah dikuasai oleh ambisi, telah gila harta, lupa daratan, lupa kalau dia ini adalah manusia yang akan dibangkitkan kelak di hari kiamat. Karena dikarenakan dia di dunia telah gila harta, telah menjadikan dirinya sebagai hamba, hamba harta, budak harta kekayaan, maka kelak di hari kiamat Allah akan bangkitkan dia bagaikan orang gila, seperti dalam kesurupan. Kemudian yang kedua, ini tentu dampak yang paling besar. Kenapa? Ini adalah cerminan orang yang makan riba di akhirat adalah orang yang sengsara. Kemudian yang kedua, jelas-jelas riba dalam ayat tadi diharamkan. Wa halallahu bai'ahu harama riba, Allah mengharamkan riba. Dan dampak ketiga, para pelakunya Allah Subhanahu wa taala diancam masuk neraka. Dengan jelas Allah mengatakan dalam ayat tadi di atas bahwasanya orang yang tidak mau bertobat dari riba, maka hukumnya adalah siksa neraka. Khalidan fiha, dia akan kekal di dalamnya. Kemudian di antara dampak praktek-praktek riba adalah hancurnya tatanan ekonomi seperti yang dialami masyarakat sekarang, oleh dunia sekarang. Dunia mengeluhkan terjadinya krisis ekonomi global. Kronologi terjadinya hancur peradaban ekonomi bangsa, ekonomi umat manusia di dunia karena riba, karena hilangnya standar nilai. Kalau bapak dulu yang nenek moyang kita yang transaksinya dengan uang emas di zaman dahulu, dengan perak, tidak ada praktek riba seperti zaman sekarang. Nilai uang itu jelas dan baku, stabil. Sekarang tidak. Di zaman dunia, dalam tatanan ekonomi sekarang ada istilah namanya inflasi, penyusutan nilai. Kenapa ada penyusutan nilai? Karena tatkala umat manusia berbicara uang, mereka mengatakan uang nilainya dikaitkan dengan nilai barang. Tapi tatkala mereka berbicara tentang barang, mereka menilainya dengan uang, sehingga tidak ada standar yang baku. Gambaran konkretnya, gambaran sederhananya, bagaikan kalau bapak pergi ke tukang jahit menjahitkan baju dengan ukuran berapa? Dengan ukuran yang tidak baku, pakai jengkal, pakai hasta. Berapa panjang lengannya? 3 jengkal. Lebarnya 2 jengkal. Panjang badannya 4 jengkal. Ternyata jengkal bapak dengan jengkal penjahitnya beda. Jengkal penjahitnya adalah orang yang kerdil, bapaknya orang yang besar, sehingga ketika dijahit dia sudah mengukur 4 jengkal. Ternyata 4 jengkalnya penjahit hanya 2 jengkalnya bapak. Inilah sistem ekonomi zaman sekarang. Uang dikaitkan dengan barang, barang dikaitkan dengan uang, sehingga standar ekonomi dunia ini adalah barang yang tidak baku, fluktuatif, naik turun, sehingga ekonomi bangsa, ekonomi negara, ekonomi masyarakat pun tidak pernah stabil. Kenapa uang dijadikan barang, diperjualbelikan, perdagangan bebas, barang pun demikian. Beli barang dengan uang, beli uang dengan uang, akhirnya apa? Dunia ini kehilangan standar ekonomi. Akibatnya ekonomi dunia ini hancur berantakan seperti sekarang. Karena bagi para pengamat ekonomi, tatkala terjadi krisis ekonomi global, kebijaksanaan yang diambil oleh negara-negara manapun itu senantiasa memberikan peraturan-peraturan yang intinya adalah mengawasi peredaran uang atau perdagangan mata uang. Karena ada istilah dalam ekonomi namanya hot money, uang panas. Bapak percaya uang itu panas? Saya tidak yakin. Uang itu kalau udah masuk saku, rasanya di hati itu sejuk, adem gitu terasa di hati itu. Istri yang marah-marah kalau bapak datang dengan segepok uang, wah nih dapat uang rezeki, langsung sejuk hatinya. Tapi dalam ekonomi, dalam ilmu ekonomi sekarang ada namanya hot money, uang panas. Kenapa? Uang yang ditanamkan, uang yang dijual belikan, namun itu hanya sesaat saja. Dijual belikan dolar, orang investor dari luar negeri datang dengan dolar besar ke pasar uang Indonesia, beli rupiah. Dan dalam sekejap, karena minat pasar terhadap uang rupiah itu besar, uang rupiah pun naik. Dan itulah yang dilakukan oleh Jeff Soros. Dia datang dengan kawan-kawannya dengan uang dolar besar ke Indonesia, sehingga suatu saat uang itu naik, rupiah naik tinggi. Kenapa? Karena permintaan rupiah besar. Tapi kejamnya, sekejap dia tarik semua investasinya seketika dari Indonesia, keluar sama sekali dari negara Indonesia uangnya. Sehingga terjadi kepanikan, permintaan terhadap dolar dalam satu hari langsung bukan sekedar naik namun berlipat ganda. Sehingga harga dolar naik, rupiah sekedar langsung hancur. Sehingga dulu satu dolar hanya 2.500, tiba-tiba jadi 7.000, tiba-tiba menjadi 15.000, tiba-tiba jadi 20.000 rupiah. Hancurlah ekonomi kita. Inilah kehancuran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yamhaqullahu riba. Allah itu pasti akan menghancurkan riba. Dan terbukti ekonomi dunia sekarang hancur berantakan. Amerika, Indonesia, negara manapun sekarang sedang mengalami krisis ekonomi global. Kenapa? Karena praktek-praktek riba. Di antara dampak riba yang disebutkan pada ayat di atas adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para pemakan riba itu adalah orang yang ingkar terhadap nikmat, orang yang banyak berbuat dosa. Kenapa? Para pemakan riba adalah orang yang telah menuruti ambisi hartanya, ambisi kerakusannya. Saya tidak akan panjang lebar tentang dampak-dampak riba, karena saya yakin semua sudah tahu. Nah, ini ada satu pertanyaan, Pak. Ada satu pertanyaan yang layak untuk kita renungkan, untuk kita pikirkan, untuk kita jawab. Sudikah Bapak untuk sukses sesaat namun hancur selamanya? Maukah Bapak makan enak sekali namun sengsara kelaparan seumur hidup? Saya yakin tidak mau. Tidak ada di sini yang mau enak sehari, sengsara seumur hidup. Makan makanan lezat sehari dan harus kelaparan seterusnya hingga mati. Inilah praktek-praktek riba. Para pemakan riba, orang-orang yang menerapkan riba, itu mereka sukses sesaat namun hancur selamanya. Dan itulah faktanya. Tatkala Amerika menerapkan konsep ekonomi mereka yang berdasarkan berpijak pada praktek riba, mereka sukses sesaat. Sampai-sampai harga properti di Amerika berlipat ganda, puluhan ganda. Namun sekarang tatkala hancur, hancur seterusnya dan tidak pernah bangkit. Karena Bapak kalau mengikuti kurs dolar yang itu merupakan cermin ekonomi suatu bangsa, negara itu yaitu Amerika, Bapak akan dapatkan dolar itu terus turun dan tidak pernah naik lagi. Terus turun, sampai suatu saat nanti akan hancur. Kenapa? Praktek-praktek riba. Sudah saatnya sampai pada titik jemu pada kebangkitan atau pada kejayaan dolar, maka suatu saat akan sampai pada kehancurannya. Dan itulah kenyataan. Makanya sekarang masyarakat dunia menyerukan agar dunia ini meninggalkan dolar, karena dolar sudah tidak bisa diandalkan lagi, dan mencari mata uang pengganti. Mencari mata uang pengganti. Karena saya sarankan di sini, bagi yang memiliki dana besar, uang banyak, investasikan jangan dalam bentuk dolar. Investasikan dalam bentuk emas, lebih aman sekarang. Dalam bentuk aset, lebih aman. Karena mata uang dolar sekarang trennya terus turun dan terus turun, dan tidak pernah naik lagi. Terhadap semua mata uang. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala memberikan peringatan kepada umatnya tentang riba, beliau mengatakan innar riba wa in kafur akibatuhu tasiru ilal qalb. Riba walaupun sesaat itu sukses jaya, suatu saat dan biasanya sebelum mati akan hancur. Makanya rentenir. Walaupun dia sesaat sekarang kaya raya, biasanya sebelum dia dijemput oleh ajal sudah kelihatan tanda-tanda kehancuran bisnisnya. Dan di masyarakat kita banyak kita temukan seperti itu. Orang yang kerjanya membungakan uang, walaupun ketika dia masih muda dia jaya, namun di saat dia butuh kepada kejayaan itu, Allah Subhanahu wa taala mulai hancurkan. Di saat dia sudah mulai tua, seharusnya mulai menikmati kekayaannya, Allah Subhanahu wa taala buktikan, Allah hancurkan kekayaannya, Allah hancurkan bisnisnya. Karenanya jangan pernah tergiur dengan enak sesaat, sukses sesaat, cepat kaya sesaat, tapi itu pasti akan mendatangkan kehancuran, kesengsaraan. Baik. Setelah kita tahu bahwasanya riba itu adalah biang kehancuran, maka saya akan sekarang mulai masuk pada pembahasan apa itu hakikat riba. Apa sih riba yang diharamkan dalam Islam? Riba yang paling terkenal, yang disebut dengan riba nasiah, yang telah diharamkan sejak zaman dahulu kala, sejak zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, itu adalah riba nasiah. Dan inilah hakikatnya, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba. Keuntungan yang bapak peroleh dari piutang yang bapak berikan, itu adalah riba. Kenapa riba? Bukankah uang ini adalah uang saya? Betul, uang bapak. Namun seperti tadi dijelaskan, utang piutang adalah salah satu akad yang diharuskan untuk menjadi ladang akhirat dan bukan ladang dunia. Bapak diharuskan untuk masuk surga. Bila bapak tidak, maka tidak ada tempat lain di akhirat kecuali neraka. Allah SWT mengatakan syarat untuk masuk surga adalah ada kepedulian sosial, menolong orang yang kesusahan, menolong orang yang terjepit dengan memberikan piutang. Bila bapak tidak mau, maka tempat satu-satunya yang masih tersisa adalah neraka. Makanya riba itu haram. Riba itu haram. Baik. Namun pada prakteknya di dalam syariat Islam ada dikenal riba jenis kedua, walaupun itu prakteknya dalam skop yang lebih sempit, yaitu riba perniagaan, riba perdagangan, yang hanya terjadi pada praktek barter pada barang yang sama, yang disebut dengan riba fadl. Riba fadl. Kalau tadi riba yang pertama itu riba pada utang piutang, itu disebut dengan riba nasiah, maka riba yang kedua ini yaitu riba fadl, itu terjadi pada praktek yang sempit pada barang yang terbatas sekali, yaitu riba pada barter, tukar tambah. Barang yang sama ditukarkan dengan barang yang sama namun ada selisih nilai, emas lama dengan emas baru. Kalau mau dapat emas baru, maka ada tambahannya. Beras rojo lele dengan beras cisedani, banjar. Maka rojo lelenya 1 kilo, beras banjarnya 2 kilo. Ini namanya riba fadl. Ini tidak boleh. Kalau mau tukar beras bagus dengan beras jelek, harus sama-sama 1 kilo. Kalau tidak mau, ya jangan ditukarkan, jangan diparterkan. Jual dulu beras baiknya dengan uang, baru kalau sudah jadi uang beli beras jeleknya. Atau sebaliknya, jual dulu beras jeleknya dengan uang, baru beli dengan uang tersebut beras yang baik. Ini ada 6 jenis. Jenis pertama adalah emas perak, atau yang semakna sefungsi dengan emas perak, yaitu mata uang sebagai alat transaksi, sebagai alat ukur, sebagai tolak ukur nilai kekayaan, emas dan perak. Atau sekarang adalah mata uang. Atau yang kedua adalah makanan pokok, gandum, beras, jagung, kurma, itu adalah makanan pokok. Atau makanan-makanan yang itu sebagai pelengkap makanan pokok, seperti garam, bumbu, dan yang serupa. Jadi bumbu cabai rawit ditukar dengan cabai Taiwan, maka tetap tidak boleh lebih. 1 kilo harus ditukar dengan 1 kilo. Kalau tidak mau, ya jual dulu dengan barang lain, dengan uang, dengan beras atau yang lain, baru digunakan untuk membeli barang yang sama. Ini namanya riba fadl. Nah, ini seperti saya katakan, ini skupnya sangat sempit karena hanya terjadi pada barter, pada barang yang sama. Dan itu pun hanya pada 2 jenis benda. Benda pertama adalah alat transaksi, yaitu emas perak atau mata uang, dan yang kedua adalah makanan pokok. Selain itu, bila makanan pokok beras ditukar dengan emas, maka silahkan ditukar dengan cara bebas. Lebih banyak, lebih sedikit, sama silahkan, tidak masalah. Beras ditukar dengan semen, silahkan dengan cara apa saja, tidak masalah. Namun kalau beras dengan beras, gandum dengan gandum, ini namanya riba fadl, harus memenuhi 2 kriteria. Kalau barangnya sama, tunai pembayarannya sekarang juga, dan kedua timbangannya sama. Karena dalam bisnis falas, jual beli uang, dalam falas atau tukar menukar emas harus tunai dan harus sama nilainya. Itu kalau rupiah dengan rupiah. Nah, kalau rupiah dengan dolar, maka harus tunai walaupun nilainya beda. Emas dengan perak harus tunai walaupun timbangannya beda. Jadi riba jenis kedua ini skupnya kecil, hanya terjadi pada jual beli barter. Jadi kalau jual beli tunai tidak masalah. Beli beras dengan uang silahkan dengan cara apa saja. Karena ini skupnya kecil, saya akan menekankan pada riba jenis pertama, yaitu riba jenis yang paling banyak terjadi di masyarakat. Nah, di depan Bapak ada perbandingan skema untuk menjelaskan hakikat riba yang terjadi pada riba nasiah atau piutang dengan tabungan. Tabungan yang dalam bahasa Arabnya namanya wadiah, titipan. Apakah tabungan yang kita kenal sekarang di dunia perbankan itu benar-benar tabungan atau piutang? Silakan lihat perbedaan konsekuensi hukum dalam syariat. Karena seperti tadi ditekankan, yang paling penting itu adalah hakikatnya, bukan nama. Mau dinamakan khamar kalau tidak memabukkan maka tidak haram. Dinamakan tabungan kalau kenyataan konsekuensi hukumnya adalah konsekuensi utang piutang, maka utang piutang walau namanya tabungan, walau namanya titipan. Dalam Islam, titipan atau tabungan itu tidak boleh digunakan, tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang menerima titipan, dalam hal ini bank misalnya. Kenapa? Itu amanah. Seperti kalau Bapak nitipkan motor, tiba-tiba besok datang mau diambil motornya, kemana motornya? Maaf, sudah saya jual motornya. Kan tentu tidak benar seperti ini. Katanya nitip. Nah iya, kan prakteknya penitipan di bank, kan uangnya dipakai oleh bank. Berarti sejatinya bukan tabungan, bukan titipan, namun yang kedua, yaitu utang piutang. Tabungan atau titipan dalam Islam tidak berpindah kepemilikan. Kalau Bapak nitipkan uang ke teman, maaf ini tolong uang dipegang dulu, saya mau masuk toilet. maka uang ini tidak serta-merta menjadi milik yang menerima titipan, namun tetap menjadi milik siapa? Yang masuk Thailand. Tapi di bank, apakah seperti itu? Tidak, sekedar bapak nabung, otomatis langsung jadi milik bank. Uang tersebut sepenuhnya milik bank dan dimanfaatkan oleh bank sesuka hatinya. Tapi kalau utang piutang, sekedar diutangkan, maka secara otomatis menjadi milik yang berhutang, debitur. Begitu juga keuntungan dan resiko penitipan. Kalau bapak nitip dolar, maka kenaikan nilai dolar ataupun turunnya nilai dolar itu sepenuhnya tanggung jawab bapak sebagai pemilik. Namun kalau bapak menghutangkan, maka resiko dan keuntungannya sepenuhnya tanggung jawab yang berhutang, debitur. Ini, dengan perbandingan ini kita akan tahu bahwasanya sejatinya praktek nabung atau deposito yang di bank itu sejatinya adalah akad utang, piutang, dan bukan akad tabungan atau titipan. Kita sekarang lihat perbandingan antara piutang dengan bagi hasil. Di dalam praktek perbankan syariat, diklaim mereka menerapkan konsep bagi hasil atau mudharabah. Kita lihat apa itu mudharabah, bedanya dengan piutang. Dalam piutang, unit usaha yang didirikan dengan uang piutang itu menjadi milik debitur yang berhutang. Kalau bapak berhutang ke tetangga, kemudian dari hasil utang ini bapak membangun toko, maka toko ini milik siapa, Pak? Milik bapak, bukan milik tetangga. Namun di dunia perbankan syariat, bapak menginvestasikan atau menabungkan uang 1 triliun di bank syariat, kemudian dana tersebut dibuat membangun perusahaan, buka toko atau yang lainnya, toko itu milik siapa, Pak? Milik bapak. Sehingga sejatinya apa yang terjadi? Bukan bagi hasil. Sejatinya adalah bapak menghutangkan sejumlah uang kepada bank. Kenapa? Kalau bagi hasil yang dalam bahasa umumnya itu disebut dengan investasi, maka harusnya unit usaha yang dibangun dengan uang bapak itu milik bapak. Makanya orang-orang barat saja kalau datang ke Indonesia investasi, perusahaan tersebut menjadi milik mereka. Krakato Steel misalnya, tatkala menjual sebagian sahamnya ke Bosco, perusahaan India, maka secara otomatis sebagian perusahaan Krakato Steel itu menjadi milik perusahaan India, otomatis. Dulu tatkala Indosat dijual oleh pemerintah kita, Indosat jadi milik siapa? Itu investor. Bukan jadi milik Indonesia lagi, menjadi milik investor, orang luar. Itu namanya investasi, bukan utang. Namun Indonesia tatkala menerima utang piutang untuk bangun jembatan Selat Madura, baru saja dibangun. Jembatan itu milik siapa, Pak? Milik bangsa Indonesia. Kenapa? Dana yang didapat dari Cina itu adalah dana piutang, bukan dana investasi. Sehingga jembatan statusnya milik bangsa Indonesia, bukan milik bangsa Cina. Walaupun duitnya digunakan dapat dari mana? Dari Cina. Ini penting untuk diketahui status kepemilikan. Sehingga ini membuktikan bahwa sejatinya yang terjadi di masyarakat sekarang yang diklaim sebagai mudharabah bagi hasil, sejatinya adalah utang piutang yang berbunga dan bukan bagi hasil. Ini bisa dilihat perbandingannya. Baik, selanjutnya kita akan melihat perbandingan antara bagi hasil dengan upah. Apa bedanya kalau bagi hasil dengan persentase? Oke, tidak masalah. Bagi hasil, pemilik modal itu sebagai partner usaha, bukan sebagai pegawai. Kalau upah, statusnya sebagai pegawai. Bagi hasil, nominalnya tidak pasti. Kalau upah, pasti sebulan sekian. Bagi hasil itu terjadi kapan? Kalau ada keuntungan, tidak selalu. Kalau upah, pasti. Perusahaan untung, tidak untung, pasti diupah. bagi hasil fluktuatif naik turun, sedangkan kalau upah tetap. Ini bedanya antara upah. Nah, dengan mengetahui perbandingan-perbandingan ini, kita akan bisa mengetahui apa itu riba, apa itu investasi, bagi hasil apa itu ijarah sewa menyewa. Nah, setelah kita mengetahui perbedaan antara investasi dan bagi hasil atau utang piutang, ada satu kaidah dalam syariat yang penting untuk diketahui. Al-ma'rufu 'urfan kal-masyruti syartan. Segala sesuatu yang telah menjadi kesepakatan bersama itu bagaikan suatu kesepakatan yang tertulis, suatu persyaratan yang tertulis. Karena di dalam prakteknya para ulama mengatakan, kalau seorang itu memiliki kebiasaan berupa setiap kali menghutangkan pasti minta tambahan, maka ini walaupun tidak ditulis dalam perjanjian, itu sudah memiliki kekuatan hukum seperti ditulis. Nah, perbankan zaman sekarang memiliki budaya, kebiasaan, kalau meminjamkan, menyalurkan uang, dia harus mendapatkan tambahan. Kalau dia menerima uang dari masyarakat, dia harus memberi tambahan. Maka budaya ini seakan-akan tertulis secara lisan, bahwasanya dia mengatakan, uang bapak saya pakai, saya gunakan, dan saya akan memberikan tambahan. Inilah namanya riba. Karena kalau investasi itu seperti tadi dilihat, tidak pasti, bisa untung, bisa tidak, dan bahkan bisa buntung, Pak. Karena poin selanjutnya yang perlu ditekankan di sini, ini salah contoh kasus zaman dulu, bisa dibaca nanti di makalahnya. Perlu ditekan di sini adalah masalah status kepemilikan dan kerugian usaha. Karena saya tekankan sekarang, Pak, dalam presentasi apa saja, perusahaan, perbankan, apa saja, pasti tatkala presentasi yang dipresentasikan adalah yang manisnya, Pak. Bapak investasi di kami, kalau untung saya beri sekian persen, nanti investasinya akan demikian-demikian, yang manisnya, tapi tidak pernah digambarkan yang pahitnya, kalau rugi. Silakan Bapak datang ke perbankan atau perusahaan apa saja, pasti yang disampaikan adalah yang manisnya, yang pahitnya tidak pernah disampaikan, bahkan berusaha ditutupi. Namun yang ditutup oleh perusahaan inilah yang paling penting bagi kita, mengetahui status kita sebagai pemilik atau bukan, dan kalau rugi tanggung jawab siapa. Dengan mengetahui dua hal ini, kepemilikan dan tanggung jawab atas kerugian ini, kita akan bisa membedakan apakah transaksi yang terjadi itu riba, utang piutang, atau investasi. Karena kalau Bapak ingin tahu praktek di masyarakat, di perbankan syariat, silakan datang dan tanyakan dua hal ini. Saya ingin investasi, ingin transaksi mudharabah. Kalau saya sudah menyalurkan dana 1 miliar misalnya, apakah saya ini sebagai pemilik usaha? Jawabnya tidak. Kalau ternyata usaha yang dibangun dengan uang saya selama ini rugi, apa resiko yang saya harus tanggung? Tidak ada, Pak. Aman. Tidak ada. Bapak, dana Bapak aman sepenuhnya. Kami jamin akan kembali, dan walaupun tidak diucapkan, mereka mengatakan pasti ada tambahannya, ada keuntungannya. Padahal dunia usaha mana saja pasti selalu ada peluang untuk rugi dan ada peluang untuk untung. Karena masalah dua hal ini, kepemilikan dan kerugian ini, perlu ditekankan. Rasulullah SAW telah mengatakan dalam sebuah hadisnya, al-kharaju bintaman. Keuntungan itu adalah imbalan atas kesiapan Bapak menanggung kerugian kalau terjadi. Bapak siap rugi, kalau usaha ini bangkrut, Bapak siap dananya hilang, siap. Berarti namanya investasi. Itu namanya mudharabah. Namun tidak, kalau Bapak mengatakan, saya tidak rugi, saya tidak mau, berarti namanya hutang piutang. Ini beda penting. Karenanya Imam Ibnu Qudamah alhamdulillah rahimahullah taala mengatakan, seluruh ulama sepakat bahwa pemodal, investor, tidak boleh memberikan syarat kepada pelaku usaha, kalau rugi tanah saya harus kembali utuh. Kalau sampai ini terjadi, maka sejatinya yang terjadi adalah utang piutang dan bukan investasi. Karena silakan Bapak datang ke perbankan sekarang, perbankan syariat yang menampakkan perbankan syariat, katakan kepada mereka, kalau saya ingin mendapatkan modal dari perbankan, saya membuka usaha, jalankan usaha. Kalau ternyata usaha saya gagal karena faktor yang tidak disengaja, bencana alam atau yang serupa, apa yang harus saya lakukan? Jawabannya satu, Pak, harus kembali modal. Kami tidak tahu. Pokoknya modal harus kembali, walaupun kami tidak minta bagi hasil. Ya betul, tapi kan tetap harus kembali modal. Dan ini tentu haram. Padahal ini sudah dilarang dalam perbankan, dalam undang-undang perbankan, Pak. Regulasi BI telah mengatakan, dalam undang-undang yang mengatakan, kerugian yang terjadi pada dunia usaha, pelaku usaha, yang terjadi bukan karena kesalahan manusia, tanpa ada kesengajaan, tanpa ada keteledoran, maka itu sepenuhnya ditanggung oleh bank yang dalam hal ini sebagai pemilik modal. Namun prakteknya tidak demikian. Praktek perbankan syariah di Indonesia tidak demikian. Tetap kalau Bapak rugi harus mengembalikan. Padahal peraturannya ini, Pak, bisa Bapak bisa lihat. Ini undang-undang perbankan syariah di Indonesia. Kerugian sepenuhnya ditanggung oleh bank syariah, kecuali bila pihak kedua, yaitu dalam pelaku usaha, melakukan kesalahan yang sengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Namun prakteknya tidak demikian. Silahkan Bapak buktikan sendiri. Pasti kalau Bapak rugi sebagai pelaku usaha, pasti Bapak akan dimintai dananya kembali. Walaupun peraturannya sudah bagus, tapi prakteknya tidak bagus. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, dan ini merupakan penegasan dari makna hadis tadi, innama tumlaqul ghullatu fil dhaman fil milki sahih. Keuntungan itu hanya berhak diambil, dipungut oleh orang yang bertanggung jawab atas kerugian usaha. Kalau dia bertanggung jawab, maka dia benar-benar berhak menerima keuntungan. Kalau tidak, ya tidak. Karenanya dua poin ini, yaitu masalah status kepemilikan dan tanggung jawab atas kerugian, ini adalah kata kunci untuk mengetahui, membedakan antara riba dan investasi. Karenanya silahkan perjanjian apa saja, apapun penawarannya, asalkan memenuhi dua hal ini, maka itu insya Allah adalah investasi yang halal. Namun bila tidak, maka syaratnya itu adalah riba, praktek bunga membungakan uang, tentu haram. Walau dinamakan mudharabah, walau telah mendapatkan fatwa halal dari siapapun, tidak peduli, itu riba. Kalau ternyata prakteknya tidak memenuhi dua hal ini, Bapak sebagai pemilik modal tidak menjadi pemilik usaha, tidak memiliki saham, dan Bapak tidak berkewajiban nanggung kerugian, maka sejatinya yang terjadi adalah praktek riba dan bukan investasi, bukan bagi hasil. Karenanya kalau ingin mengetahui apakah usaha Bapak halal atau haram, lihat Bapak nanggung kerugian kalau terjadi, ya. Poin pertama terpenuhi. Kemudian poin kedua, Bapak sebagai pemilik, ya. Berarti ini adalah investasi yang halal. Tapi kalau Bapak menanamkan modal, Bapak sebagai pemilik, tidak. Saya hanya dijanjikan keuntungan sekian persen. Poin pertama sudah tidak terpenuhi. Kemudian poin kedua, Bapak kalau terjadi kerugian siap nanggung? Tidak. Maka poin kedua terwujud, yaitu ini bukti adalah riba. Karena silakan Bapak suatu saat berdiri di depan pintu bank syariat, apapun banknya, tanya kepada nasabah yang sana, Pak, kalau ternyata cabang bank ini kebakaran, kerampokan, sehingga uang Bapak hilang semua di sini, Bapak siap nanggung kerugian? Bapak siap uangnya hilang? Pasti geleng. Tidak mau. Tidak ada satupun mereka yang mengatakan, ya silahkan, uang saya hilang, silahkan. Sehingga yang terjadi sebenarnya adalah praktek riba yang dinamakan dengan nama investasi bagi hasil. Dan ini adalah budaya, tradisi para rentenir. Zaman dahulu rentenir juga itu menamakan usahanya, praktek-praktek dengan cara nama-nama yang menggiurkan. Nolong, saya tolongi kamu. Kamu tidak punya, tidak bisa menyekolahkan anak, saya bantu, saya mudahkan. Tapi kenyataannya prakteknya adalah riba. Ini dua hal ini penting sekali. Sebagai penutup, sekali lagi saya katakan, untuk mengenali beda dan riba dengan investasi adalah dua hal ini. Bila terpenuhi maka itu investasi, bila tidak maka itu adalah riba. Janji-janji manis, keuntungan, diawasi oleh tim syariat, itu semuanya tidak penting. Kenapa? Nama, seperti tadi saya contohkan, nama itu tidak penting dalam syariat. Yang penting adalah substansinya. Hakikatnya apa? Pemilik investasi. Bukan berarti riba. Karena jangan lagi kita mempermasalahkan nama. Jangan lagi kita mempermasalahkan suatu sistem. Sistemnya bisa saja dibuat, namun prakteknya bisa beda. Seperti tadi saya contohkan, sistemnya telah dibuat oleh TPR kita. Puasanya kerugian usaha ditanggung sepenuhnya oleh bank. Namun praktek di lapangan tidak demikian. Silahkan buktikan. Datang ke bank, saya minta modal. Kalau rugi bagaimana? Jawabannya hanya ada satu, Bapak harus kembalikan modal. Kecuali ada satu, saya ingat. Perbankan saat sekarang ada dana hibah, dana sedekah. Mereka karena memang dalam undang-undang BI, perbankan syariat, salah satu pembeda antara perbankan syariat, bahkan mungkin satu-satunya yang membedakan antara perbankan syariat dengan bank konvensional adalah wewenang untuk menyalurkan zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Kalau bank konvensional tidak boleh menggalang, mengumpulkan, menyalurkan dana zakat, sedekah, wakaf, dan infak atau wakaf, tidak boleh. Tapi bank syariat boleh. Hanya ini saja yang mereka siap nanggung rugi. Kalau dana yang diperoleh adalah dana dari infak, sedekah, wakaf, pelaku usaha rugi, tidak diminta kembali. Yang memang bukan uangnya bank, Pak. Uangnya masyarakat yang disedekahkan, dizakatkan, mereka salurkan. Dan itu pun nominalnya kecil, maksimal 5 juta, Pak. Tidak lebih. Masing-masing orang hanya berhak menerima kucuran modal dari uang zakat, sedekah, wakaf, infak, hanya maksimal hanya 5 juta, selebihnya tidak. Hanya ini saja mereka yang mengatakan tidak sanggup, apa siap sanggup menanggung kerugian. Memang bukan uang mereka, sehingga sejatinya pada kenyataannya tidak sanggup juga, karena itu bukan uang mereka. Jadi kalau rugi, yang rugi bukan mereka, yang rugi adalah masyarakat. Dan memang idealnya uang tersebut disalurkan dan diberikan, tidak diminta lagi. Namanya zakat, kok diminta lagi? Ini hanya satu saja ini, dan itu pun kenyataannya juga tidak seperti yang dibayangkan. Itu ternyata sumbernya adalah dana wakaf, sedekah, infak, dan yang serupa dengannya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini pertanyaan secara tertulis sangat banyak. Apakah anda bacakan? Enggak, ambil aja. Ya Rasulullah, subhanallah. Lebaran kertas pertanyaan sangat banyak masuk ke kami. Oleh karena itulah, insya Allah satu penanya hanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan satu pertanyaan. Karena itu banyak, dan insya Allah pula pertanyaan yang lebih diprioritaskan untuk dijawab adalah yang senada dengan materi yang disampaikan. Dan kami yakin, insya Allah pertanyaan ini tidak akan seluruhnya bisa dijawab Ustaz dengan waktu sesingkat ini, hanya berkisar kurang lebih sampai jam 12. Tadi kita rencanakan sampai jam 12 selesai untuk tanya jawab. Cukup. Kita langsung sekarang jam 12 lewat. Kira-kira persiapan untuk wudu ada ya? Nah, bagaimana kalau kita sepakati? Insya Allah usir tanya jawab sampai jam 12 lewat 10. Cukup insya Allah. Pokoknya habis ada habis untuk Ya lho, aku saja lah. Silakan Ustaz. Ya. Pertanyaan pertama, ada seseorang mau pinjam uang sama saya sebesar 1 juta, tapi saya tidak berikan karena saya takut riba. Tapi uang tersebut saya belikan kulkas seharga tersebut dan saya serahkan kepada yang memerlukannya. Setelah itu kulkas tersebut saya beli 800 ribu, apakah itu juga riba? Ini namanya akal-akalan budaya orang-orang Yahudi, Pak. Jadi inilah yang disebut jual beli inah. Rasulullah SAW telah mengatakan idza tabaytum bil inah wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaihi wasallam la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Jual beli inah yang diharamkan dalam hadis ini dan juga dalam hadis Aisyah tatkala beliau mengatakan, tatkala sahabat Zaid radhiyallahu ta'ala mempraktikkan praktek ini, Rasulullah Aisyah mengatakan, akhbiri Zaidan anhu qad abtala jihadahu ma'a Rasulullah sallam. Kabarkan kepada Zaid bahwasanya dia telah menggugurkan pahala jihadnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, prakteknya bapak membeli barang dengan atau memiliki barang dijual kepada A, orang yang butuh uang, dengan harga kredit seharga 1 juta seperti dalam kasus ini. Kemudian setelah dia beli barang, kan dia bilang, Pak, saya itu tidak butuh kulkas, di rumah sudah ada. Saya itu butuh uang untuk bayar SPP anak sekolah. Sekolah tidak nerima, dibayar dengan kulkas. Tidak masalah, pegang dulu kulkasnya, kita jual beli dulu. Sudah selesai, sekarang kulkas sudah milik Anda? Ya Pak, tapi saya kan butuh uang. Gampang. Sudah sekarang kulkas menjadi milik Anda, dibeli dengan 1 juta. Dicicil atau bayarnya setahun yang akan datang, sebulan yang akan datang. Ya, tapi kan saya butuh uang untuk bayar sekolah anak. Ya, sekarang kulkasnya saya beli lagi harga 800 ribu. Inilah namanya riba, akal-akalan. Sehingga sejatinya bapak ngutangi 800 ribu, kembali berapa? 1 juta. Kulkas dari kemarin milik bapak, sekarang juga milik bapak, tidak pernah pergi-pergi. Ya segitu-segitu saja. Itu namanya jual beli inah dan ini diharamkan. Lebih baik nih 800 kembali 1 juta. Jelas-jelas riba. Ini riba? Iya. Tapi saya takut. Saya belum bisa ninggalkan riba. Ini lebih baik dibanding yang tadi akal-akalan. Dosanya sekali, kalau itu dosanya 2 kali, Pak. Dosanya lebih ringan, yang jelas-jelas riba, itu dosanya lebih ringan. Dibanding yang sudah riba, sama-sama riba, ngutangi 800 kembali 1 juta namun mengatakan ini jual beli, ini halal, ini boleh, ini dosanya 2 kali. Dosa makan riba dan yang kedua merubah hukum syariat, ngakali syariat, ingin menipu Allah Subhanahu wa taala. Mustahil bisa menipu. Bagaimana solusi untuk seseorang yang sudah terjerat dalam perangkap riba yang sudah sangat parah? Pertanyaan terlalu global. Kalau yang dimaksud adalah sebagai rentenir, dia sudah terlalu lama meminjamkan uang dengan bunga, terlalu banyak orang yang dipinjami dengan berbunga, apa solusinya? Gampang sekali, Pak. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Fa'antum fa'antubtum falakum ru'usu amwalikum." Kalau antum bertobat, menyesal dari praktek riba, maka pungutlah modal saja dan maafkan bunganya. Tinggalkan bunganya. Kalau dulu mengutang 800, ambil saja 800 dan hapuskan yang 200. Selesai urusan di sini. Kalau yang dimaksud adalah sebagai pemungut riba. Namun kalau yang dimaksud adalah orang yang memberi riba, yang memberi riba, sama-sama dosanya. Rasulullah mengatakan, la'anallahu riba akilahu wa mukilahu wa kadibahu wa syahidaihi wa qalahum fil ithmi sawa. Allah itu melaknati akil riba, pemungut riba, wa mukilahu, dan yang memberinya. Kreditur dan debitur sama-sama dilaknati Allah SWT. Akilahu wa mukilahu wa kadibahu wa syahidaihi. Juru tulisnya, sekretarisnya, notarisnya, atau syahidai, 2 saksinya. semua sistemnya termasuk yang dilaknat ya Allah SWT. Dan pada akhir hadisnya Allah mengatakan hum fil itmi sawa, dosanya mereka sama, dosa pegawainya, dosa pemiliknya sama. Hum fil itmi sawa, demikian kata Rasulullah SAW. Nah, kalau yang dimaksud adalah yang memberi, maka solusinya segera dilunasi, dan kalau bisa dinegosiasi ulang. Jelaskan kepada rentenirnya, Pak, ini haram, ini riba, demikian, saya mau bayar modalnya saja. Bunganya tidak usah, saya takut dosa, sebagaimana saya juga mengabarkan kalau Bapak berdosa, harta Bapak haram. Ini kalau bisa. Kalau tidak bisa, karena memang negara kita bukan negara Islam, ya, apa boleh buat, hanya ada satu cara, segera dilunasi dan berhenti dari berhutang dengan praktek-praktek riba. Bagaimana aplikasi dari kredit yang syar'i? Gampang, Pak. Bapak punya barang, punya kulkas, jual ke tetangga dengan harga kredit cicil, yaitu kredit yang hanya terdiri dari dua orang, pemilik dan konsumen, customer, pembeli, langsung kredit, langsung. Sehingga Bapak punya barang dijual dengan cicilan, itu boleh. Namun kalau melibatkan pihak ketiga, yaitu PT Finance atau perbankan, pasti yang terjadi adalah riba. Karena sejatinya PT Finance atau perbankan itu sejatinya menghutang, memberikan talangan dulu, dana talangan, dipinjami dulu. Bapak mau beli motor, kredit motor, maka harga motor cash misalnya 12 juta karena kredit menjadi 15. Tatkala Bapak sudah tekan kontrak dengan dealer, berbagai surat Bapak tanda tangani, setuju semuanya, maka seketika itu pula perbankan atau PT Finance yang Bapak gunakan langsung memberikan pinjaman dana tunai ke dealer. Makanya silakan Bapak tanya ke dealer, Pak, harga tunai dengan harga kredit beda atau tidak? Sama, Pak. Kenapa? Kredit bagi kami juga tunai, karena sekedar Bapak tanda tangan, kami langsung mendapatkan dana utuh, lengkap, tanpa terkurang sedikit pun. Dari mana? Dari bank, dari PT Finance. Sehingga sejatinya PT Finance, perbankan itu hanya menghutangi sejumlah uang dan memungut lebih. Makanya itu adalah riba. Jadi kalau ingin kredit yang syar'i, ya kredit yang hanya melibatkan dua orang, kredit langsung kepada pemilik dan tanpa melibatkan pihak ketiga. Bagaimana orang yang menggadaikan suatu barang guna mendapatkan sejumlah uang dengan tidak ada tambahan apapun, namun barang tersebut dimanfaatkan atau dipakai oleh yang meminjamkan uang? Kalau tidak boleh, bagaimana solusinya bagi yang sudah terlanjur mengerjakan, apalagi uang tersebut digunakan buat modal usaha di akhirat? Pertanyaannya dari dua sisi. Dari yang menggadaikan. Yang menggadaikan mendapatkan uang 1 juta dengan menggadaikan motor, maka dia, karena tadi pertanyaan menyatakan tanpa ada tambahan sedikit pun, tanpa ada bunga sedikit pun, tidak masalah sampai di sini. Sampai di sini halal uang yang dia gunakan karena dia tidak membayar riba dari sini. Namun permasalahannya adalah tatkala dia mengizinkan pemilik uang untuk menggunakan motornya, walaupun ini bukan bunga berbentuk uang, namun ini bernilai uang. Manfaat kegunaan motor ini adalah memiliki nilai jual, sehingga ini adalah praktek riba. Karena solusinya, tarik kembali motornya, hentikan motornya, jangan dipakai. Dari yang menggadaikan, dari sisi yang memiliki uang, kreditur, maka hentikan menggunakan motor dan jangan pernah dipakai lagi. Motor hanya sekedar jaminan. Kalau gagal bayar, motornya dilelang. Karena solusinya, agar kita tidak terjerumus dalam riba, kalau menggadaikan atau menerima gadai, jangan terima barangnya, agar kita tidak repot nyimpan suratnya. Sehingga tidak repot nyimpan, selipkan di laci meja, selesai urusan. Selipkan di bawah bantal, di bawah baju, di lemari, selesai urusan suratnya. Tidak repot nyimpan, tidak butuh gudang, tidak butuh macam-macam. Namun kalau sampai kita memanfaatkan motornya, maka itu adalah riba. Karena kegunaan motor itu ada nilai komersialnya, ada nilai uang nominalnya. Kalau sehari sekian, sebulan sekian. Sehingga kalau dimanfaatkan maka itu adalah praktek riba. Apa hukumnya mengikuti atau bermain falas valuta asing? Jual beli falas, seperti kata Imam Ibn Rushd Al-Maliki, beliau mengatakan orang yang profesinya jual beli mata uang sulit untuk terbebas dari riba. Sulit untuk terjual dari riba. Karena Dalu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kalau engkau berteduh, ternyata tempat engkau berteduh adalah rumahnya orang yang profesinya adalah jual beli mata uang, segera pindah. Kalau engkau kehausan, kata beliau, dan engkau diberi minum, ternyata yang memberi minum adalah orang yang profesinya jual beli falas, jangan diminum. Kenapa? Saking sulitnya, cerminan bahwasannya orang yang profesinya jual beli mata uang sulit untuk terbebas dari riba. Karena seperti tadi dinyatakan dalam barter jual beli 6 komoditi atau mata uang, itu syaratnya tunai. Kalau sejenis mata uangnya maka harus senilai. Di musim Id biasanya banyak orang yang jual beli rupiah dalam bentuk ribuan atau sepuluhan ribu. 100 ribu ditukar dengan 95 ribu ini riba, karena rupiah ditukar dengan rupiah. Boleh tukar rupiah dalam lembaran 100 ditukar dengan 100 lembar seribuan, boleh. Namun tetap harus 100 dan pembayarannya pun harus tunai cash. Kalau sampai ada beda nilai maka itu riba. Nah, kalau beda mata uang maka boleh beda nominal namun harus tunai. Nah, praktek jual beli falas di zaman sekarang jarang yang tunai, Pak. Forex misalnya yang paling masyhur sekarang itu pun tidak tunai. Paling cepatnya 2 hari. Paling cepatnya 2 hari. Praktek jual beli mata uang dalam forex. Dan itu riba. Padahal dahulu Umar bin Khattab mengatakan, suatu hari tatkala beliau menyaksikan Ka'b bin Ubay bin Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu ingin menukar uang dari seseorang, dinar ditukar dengan dirham, Ubay menimang-nimang, Abdurrahman bin Auf dengan Ubay bin Ka'b, Ubay ingin menukar uang kepada Abdurrahman bin Auf, uangnya berbentuk dinar, ingin ditukar dengan dirham, dinarnya ditimang-timang oleh Abdurrahman bin Auf, namun bendahara atau pegawainya Abdurrahman bin Auf sedang keluar ke satu daerah namanya Ghabah, kalau sekarang dikenal dengan Mantiqah Baydha atau yang sering dikenal dengan Medan Magnet, walaupun itu bohong. Daerah itu dikenal dulu zaman dahulu dengan daerah Ghabah. Nah, pegawainya ini yang megang uangnya, bendaharanya ini sedang pergi ke daerah itu. Kata Tarmunaun, ya saya tukar dengan dirham sampai, tapi nanti saya bayarnya kalau sudah datang pegawainya. Pegawai saya sedang pergi ke daerah Ghabah. Ketahuilah Muhammad, kata dia, jangan engkau tinggalkan dia sampai engkau terima uang dirhamnya. Jangan sampai pun kalau dia minta izin untuk masuk rumah sekejap saja, jangan biarkan sampai engkau menerima uang darinya. Sekejap, apalagi ini 2 hari. Forex itu minimal 2 hari. Jadi kalau Bapak ingin tukar dolar sekarang melalui online forex, mengikuti program forex, transaksi forex, maka Bapak hanya bisa menerima uang rupiah yang Bapak beli kapan? Setelah 2 hari. Ini termasuk praktek riba karena ada penundaan tidak tunai. Karena kalau ingin bisnis, saya sarankan jangan bisnis pada valuta asing. Sulit, karena biasanya tidak tunai prakteknya. Apalagi kalau sudah melibatkan broker itu sudah keterlaluan. Praktek apa saja dijalankan. Apakah KPR dibolehkan dalam syariat? Bagaimana dulu? Kredit kepemilikan rumah. Kalau langsung kepada developer pemilik rumah, boleh. Tapi kalau melibatkan pihak ketiga, perbankan atau PT Finance, maka itu sejatinya adalah riba. Karena praktek KPR, Pak, di mana-mana yang sekarang melibatkan perbankan atau PT Finance, itu pasti prakteknya ada DP dulu 20%. Karena undang-undang BI, perbankan hanya boleh memberikan pembiayaan maksimal 80%. Tidak boleh perbankan memberikan pembiayaan 100%. Makanya minimal DP itu 20% kalau itu lewat perbankan, Pak. DP 20% baru nanti kredit kita akan bisa disetujui oleh bank. Bapak, tadi telah dijelaskan bahwa Di antara bentuk transaksi dalam Islam adalah transaksi yang memindahkan kepemilikan barang. Dan jual beli adalah salah satu bentuk transaksi yang memindahkan kepemilikan barang. Nah, kalau bapak sudah beli dengan pembayaran DP, status rumah kan sudah sah menjadi milik bapak. Walaupun pembayaran belum lunas, tidak masalah. Pembayaran itu boleh ditunda, beli dengan dihutang itu boleh. Apalagi sudah ada DP, tidak masalah. Belum bayar sama sekali saja, saya jual rumah ini pada bapak, ya saya beli, saya bayar bulan depan. Tanpa DP sedikit pun, secara sah rumah ini menjadi milik bapak. Walaupun belum bayar satu rupiah pun. Nah, apalagi bapak sudah bayar DP ke developernya. Maka status rumah itu secara syar'i, walaupun secara perdata yang berlaku di negara belum, tapi secara syar'i rumah itu sudah menjadi sah milik bapak sepenuhnya. Sehingga tatkala bapak sudah memiliki rumah tersebut, bank baru datang dengan memberikan pembiayaan 80%. Apa fungsi bank di sini? Dia hanya menghutangi kekurangan uang, kekurangan pembayaran bapak yang sejumlah 80% ini ditalangi dulu bank, dan kemudian bapak harus membayar lebih. Sehingga yang terjadi bila praktek KPR yang melibatkan 3 orang ini pasti riba. Pasti riba. Karena kalau ingin tidak riba ya langsung hanya 2 orang. Kredit langsung kepada pemilik rumah. Baik itu KPR yang melalui perbankan syariat ataupun yang melalui konvensional sistem seperti itu. Harus bayar DP 20% dulu baru bisa mendapatkan kredit kepemilikan rumah. Kenapa? Peraturannya sama, Pak. Peraturan yang mengatur mainnya perbankan konvensional atau syariat itu sama. Yaitu tidak boleh memberikan pembiayaan 100%. Itu sama berlaku pada konvensional ataupun syariat. Jadi masalah memanfaatkan barang gadai sudah dijelaskan haram. Namun saya kembali ingin mengatakan, kenapa haram Ustaz? Kan saya sudah mengizinkan, pemilik barang mengizinkan, boleh, kenapa diharamkan? Di sini tidak boleh mengizinkan, Pak. Karena kalau mengizinkan itu riba, kalau tidak mengizinkan namanya merampok, merampas. Jadi kapan jadi riba? Kalau diizinkan. Kalau tidak diizinkan namanya merampok. Karena di sini izin tidak berlaku, Pak. Harus sesuai dengan syariat. Seperti zina, saya rela kok, suka sama suka. Tidak boleh suka, tidak boleh rela. Karena ini adalah ketentuan syariat yang baku, yang tidak boleh diubah-ubah. Pada suatu tempat tidak ada bank syariah karena terkondisi dengan tuntutan kegiatan dagang bisnis yang berhubungan dengan bank konvensional, bagaimana supaya dapat keluar dari kondisi tersebut namun tetap dapat menjalankan bisnis dengan tenang. Ini penjajahan yang luar biasa yang dilakukan oleh dunia perbankan, Pak. Mengesankan bisnis tidak akan bisa jalan kalau tidak ada bank. Subhanallah, bisnis kan sudah ada dalam dahulu sebelum ada bank. Bank itu benalu, Pak. Saya tanya, di manakah ada bank buka cabang sebelum ada pasar, Pak? Tidak ada bank buka cabang di kampung, Pak, yang tidak ada pasarnya. Kalaupun buka ya yang dekat pasar, yang ada kegiatan perniagaan. Tapi di tengah ladang sawit ada bank buka cabangnya di sana? Bukankah untuk mengelola saya butuh uang? Butuh, namun tidak mau. Kenapa? Di sana tidak menguntungkan. Tapi pasar bisa berdiri, usaha bisa jalan, orang bisa hidup mendapatkan keuntungan tanpa ada bank. Makanya para pengusaha kebun sawit kalau mau buka ladang, bukannya di pinggir bank, karena tanah di pinggir bank pasti mahal, tidak untung, Pak. Dia mencari tanah yang jauh dari gedung bank, karena yang jauh dari gedung bank itu pasti murah. Tapi kalau yang dekat dengan gedung bank, pasti itu tempat keramaian, pasti harganya mahal. Tidak ada yang beli tanah sawit tanahnya di pinggir sebelah gedung bank. Karena prakteknya perbankan itu datang kalau sudah ada pasar. Giliran pasarnya redup, yang pertama kali angkat kaki siapa, Pak? Bank. Yang tutup pertama kali bank. Makanya jangan pernah mau dijajah oleh dunia perbankan. Jangan pernah mau dikatakan tulang punggung ekonomi bangsa adalah perbankan. Mereka adalah biang kehancuran ekonomi bangsa. krisis ekonomi 97-98 membuktikan industri jalan normal, peternakan, pertanian jalan normal, ekspor impor jalan normal. Tapi kenapa uang rupiah hancur, ekonomi hancur, manusia susah makan? Karena bank, permasalahan bank saja. Industri tetap jalan kok. Tapi banyak industri yang hancur gara-gara terlilit hutang karena oleh bank. Tapi tidak ada ceritanya bank hancur gara-gara banyak industri, banyak pedagang, tidak ada. Semakin banyak industri, maka bank semakin gemuk. Namun dunia usaha semakin redup tatkala banyak bank, banyak berhubungan dengan bank, berhutang dengan bank, akan semakin redup. Usahanya terus hanya kerja bakti. Benar keuntungan bapak berlipat ganda, namun yang harus bapak bayarkan juga berlipat ganda. Akhirnya tetap saja kembali seperti semula, tidak bisa menikmati kekayaan. Dulu tatkala berhubungan dengan, belum berhubungan dengan bank, bahasa bapak untung 1 juta, namun 1 juta ini penuh bapak nikmati. Jadi sekarang setelah hutang dengan bank, betul bapak bisa untung 100 juta, namun 99 juta harus dibayarkan ke bank lagi. Akhirnya bapak menjadi kulinya bank. Menikmati bank, menikmati hasil jerih payah bapak. Karenanya marilah kita bebaskan, merdekakan. Jangan pernah mau dijajah. Indonesia sudah merdeka dari penjajahan Belanda. Masa mau dijajah oleh bangsa sendiri yang menamakan dirinya perbankan? Karenanya mulai sekarang kita katakan bank harus mengikuti keinginan kita, bukan kita yang mengikuti bank. Buktinya kalau bapak adalah pengusaha besar, apapun yang bapak mau akan dicarikan celah oleh bank, asal bapak mau menggunakan dana mereka, asal bapak membuka pintu untuk bank. Bunga kecil mau, tidak apa-apa. Syaratnya tanpa agunan boleh, macam-macam persyaratan bapak dituruti oleh mereka. Kenapa? Karena bapak pengusaha besar. Ikan paus ini dagingnya banyak. Jadi kalau bapak ikan teri, datang ke bank saja tidak ditanggepi. Jadi kalau bapak ikan paus, bapak sekedar kelihatan dari jauh saja sudah disambut oleh pegawai, langsung datang masuk ke ruang direkturnya, bukan sekedar ke tellernya. Kenapa? Ikan paus, bapak dagingnya banyak. Padahal secara logika kalau mereka itu tulang punggung penyelamat, harusnya yang diselamatkan siapa? Ikan teri. Kasihan, ini harus dibesarkan, bukan yang besar digerogoti. Itu logikanya, harusnya seperti itu. Kalau mereka itu mau mengaku sebagai pahlawan ekonomi, tapi kenyataannya mereka adalah benalu ekonomi. Karena marilah kita bangkitkan semangat, kita kobarkan selamat. Bapaklah sebetulnya tulang punggung ekonomi bangsa. Para pelaku usaha itulah tulang punggung. Karena waktu krisis ekonomi global, krisis ekonomi 97-98, yang menjadi penyelamat ekonomi Indonesia apa pak? UKM, usaha kecil dan menengah, itu yang tetap eksis dan menjadikan Indonesia bisa bangkit. Dan krisis ekonomi global kembali membuktikan UKM lah yang menjadi tulang punggung ekonomi negara Indonesia, yang menjadikan Indonesia tetap bisa tumbuh 4%, sedangkan yang usaha besar semuanya banyak yang kolaps. Perusahaan besar banyak yang harus dibeli oleh negara, diselamatkan oleh negara. Kenapa? Ini bukti karena mereka lah yang paling banyak menggunakan dana perbankan. Karenanya marilah kita mulai rebut kembali kemerdekaan kita. Status kita sebagai pahlawan itu kita rebut. Jangan mau kita dikatakan kita yang butuh bank. Bank lah yang butuh pada kita. Kalau mau, ikuti persyaratan kita dengan cara-cara yang halal. Karenanya saya katakan sekali lagi, yakinlah bahwa sejatinya bapaklah yang menjadi tulang punggung ekonomi bangsa ini. Umat manusia telah terbukti sekian ratus, sekian juta abad, bahkan sekian juta tahun hidup tanpa bank. Bisa beranak pinak, dunia bisa langgeng. Namun dunia telah membuktikan perbankan ini terus menjadi biang sengsara. Krisis ekonomi dunia terus berkembang, terus terjadi. Awal mulanya mesti dari bank. Susah pasti dari bank, bukan dari kredit, bukan dari dari usaha kredit menengah kecil. Tidak ada. Gara-gara Banjar ini menghasilkan kerajinan lokal, kemudian ekonomi Banjar menjadi sengsara, tidak. Namun gara-gara bank yang di Banjar ini gagal atau uangnya dikorupsi pegawainya, ekonomi Banjar menjadi kacau, masyarakat jadi was-was. Tapi kalau masyarakat ini ternyata industri kecilnya menjamur banyak, masyarakat menjadi tenang, ekonomi menjadi meningkat. Tapi banyak bank itu malah menjadi beban bagi masyarakat. Karenanya marilah kita mulai tumbuhkan semangat, tidak perlu pakai bank sebetulnya. Banyak alternatif-alternatif pemodalan yang bisa kita gunakan dalam Islam. Misalnya mudharabah, sama tetangga yang punya modal kita kerjasama, sama investor yang lain misalnya, atau kita beli dengan harga dengan pembayaran ditunda, sebulan yang akan datang bayar, kemudian selama sebulan kita jual. Bisa, ada lebih dari 8 celah yang bisa kita gunakan untuk memulai usaha tanpa modal. Dan insyaallah minggu depan saya ada seminar di Jakarta di BPPT tentang alternatif pemodalan dalam Islam yang dijalankan oleh KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, mengadakan seminar. Di sana saya akan jelaskan apa saja konsep-konsep, skema-skema yang bisa kita jalan, kita bisa gunakan untuk memulai usaha tanpa modal, dalam artian modal 0 rupiah. Tanpa modal bapak bisa menjalankan usaha, dan itu benar, dan itu sudah dipraktekkan oleh masyarakat, bukan teori kosong. Misalnya tadi contohnya bagi hasil, bapak tidak punya modal tapi punya skill, tetangga punya modal, bapak presentasikan, nih ada peluang usaha, saya bisa menjalankan, saya bisa mengelola, Anda mau memodali, kita bagi hasil. Bapak tanpa modal, nol besar modal bapak. Namun satu yang dibutuhkan dari bapak, kepercayaan. Bangunlah kepercayaan, niscaya bapak akan kewalahan mendapatkan modal, kewalahan menerima modal, bukan mencari modal. Karena kalau bapak sudah punya usaha, baru jalan saja, bapak sebagai pedagang bakso, ternyata pelanggannya sudah mulai kelihatan, itu pegawai bank akan datang. Bapak butuh modal? Bapak mau tambahan? Usaha bapak ini bisa dikembangkan. Seperti itu. Ribut mereka datang ke bapak, nawari dengan bunga kecil 0,5%. Ada yang 1% saja, macam-macam. Kapan? Tatkala bapak sudah bisa membuktikan bapak layak dipercaya. Apalagi semakin besar. SMS akan setiap hari banjir SMS di HP bapak. Karena para operator telkom, apa namanya, telepon seluler ini dicurigai menjual data konsumen, sehingga para pengusaha yang sering menjalankan transaksi jual beli transfer, begitu juga bank juga dicurigai menjual data nasabahnya, ini saling dibagi sesama mereka. Nih, ada pemilik rekening, aliran dananya ini besar sekali, masuk keluar, itu dari semua bank akan masuk SMS. Bapak butuh dana, kami menyiapkan dana bapak sampai 500 juta, ada yang sampai 1 miliar, ada yang sampai lebih. Kapan? Tatkala bapak sudah bisa membuktikan kepada dunia luar, bapak layak, bapak berhasil mengembangkan usaha. Karenanya hanya butuh satu pak, pembuktian. Buktikan bapak layak dipercaya, dana itu akan kewalahan bapak tolak, bukan kewalahan mencari, namun kewalahan menolak dana modal. Jangan kecil hati. Karenanya usaha tidak mesti harus dengan perbankan. Namun memang dalam konsep kehidupan sekarang seringkali kita harus menggunakan jasa perbankan, bukan menggunakan dana bank. Jasa transfer, jasa menyimpan, jasa ekspor impor harus menggunakan LC dan lain sebagainya, memang harus melewati bank. Oke, dalam kondisi ini, dalam batasan ini saya menggunakan, namun menggunakan modal dari bank saya enggak. Menggunakan modal dari bank anti. Kenapa? Saya sudah dipercaya oleh orang, banyak orang yang menawarkan modalnya, bahkan banyak orang yang siap ikut serta dalam perusahaan saya, menawarkan membeli sekian persen dari sahamnya kepada saham saya kepada untuk saya jual kepada dia. Jadi tidak perlu khawatir. Namun karena tadi terlanjur terjajah, ideologi jadi terjajah. Kalau tidak bank, dari mana saya dapat duit? Tidak. Bank itu dapat duit dari mana? Kan dari Anda. Dari rakyat bank itu punya duit. Bank itu tidak punya uang. Modal bank itu hanya 10 miliar, Pak. Untuk mendirikan bank itu 10 miliar saja sudah berdiri bank. Bisa buka cabang di seluruh Kalimantan, di seluruh Indonesia. Sisanya yang miliaran yang terlalu dari mana? Masyarakat. Dari Anda. Jadi bank itu tidak punya uang. Bank itu miskin. Namun bank pintar menggerogoti. Maka jangan mau digerogoti. carilah modal-modal di sekitar Anda. Banyak orang yang punya modal, namun satu syaratnya, bapak berhasil membuktikan layak dipercaya. Kuncinya hanya itu, Pak. Jadi Ustaz menukil fatwa MUI bahwa bank konvensional haram. Bagaimana dengan bank syariah? Bank syariah difatwakan oleh MUI halal, namun prakteknya tidak sesuai dengan fatwanya. Tadi saya buktikan undang-undangnya tidak sesuai dengan praktek yang di lapangan. Karenanya kita jangan hanya mau menerima. Makanya tadi saya tekankan bola balik, nama jangan diperselisihkan. Jangan diperselisihkan namanya. Ini sudah mendapatkan label halal, fatwa halal, jangan itu yang diributkan. Prakteknya sama, sesuai, ini yang perlu dibuktikan. Karena undang-undangnya sudah jelas, kalau pelaku usaha rugi tanpa kesengajaan, bank yang menanggung ruginya sebagai pemodal. Tapi praktiknya kan tidak demikian. Karena sekali lagi saya tekankan, jangan perselisihkan masalah nama. Jangan datang kepada saya, ini ada fatwanya, namun buktikan kepada saya, ini prakteknya di lapangan. Inilah yang paling penting. Karena kita tidak butuh data yang hanya bisa disimpan di dalam buku, lembaran, lemari. Tidak, itu yang kita butuhkan, namun prakteknya tadi lapangan. Karena kita berbicara tentang dunia usaha yang itu adalah nyata, bukan hitam di atas putih. Hitam di atas putih saya bisa bikin, tapi prakteknya belum tentu bisa. Dan kemanakah dibolehkan kita menggunakan bunga bank syariah? Kalau sudah terbukti, Bapak sudah tahu bahwasannya sejatinya perbankan yang ada prakteknya masih sama saja, ya perlakukanlah seperti memperlakukan bunga bank konvensional. Disalurkan untuk proyek-proyek sosial dengan niat berlepas diri dari harta haram, bukan niat sedekah. Karena kalau niatnya sedekah, maka sama saja kita memanfaatkan, menggunakan harta haram. Tapi kalau niatnya berlepas diri dengan seperti ilustrasinya seperti membuang sampah, tidak ada niatan sedekah sedikit pun. Niatnya hanya sekedar membuang barang haram. Bagaimana hukumnya orang-orang yang beli mata uang asing suatu negara yang nanti akan dijual lagi dengan mata uang rupiah untuk mendapat keuntungan? Dan hukum kita menginvestasikan uang kita untuk beli emas dan akan dijual kembali setelah harga emas tinggi. Pertama, kalau jual beli mata uang itu tunai, tidak masalah. Betul-betul tunai, ini rupiah dan ini dolar. Kemudian dolar kita simpan di rumah sampai nunggu saatnya dolar naik, kita jual kembali, itu boleh. Asal tadi tunai, penjualannya tunai. Seringnya hanya data di komputer. Jual beli falas itu seringnya pemain jual beli falas itu hanya jual beli data di komputer. Real uangnya tidak di tangan, Pak. Silakan ke lantai bursa akan dapat ternyata para pialang mata uang itu hanya bermain komputer, bermodalkan laptop sambil ngopi, jual beli triliunan rupiah, miliaran rupiah, miliaran dolar, tapi wujud uangnya ini tidak pernah muncul. Jadi bisa jadi orang kaya, datanya. Bisa jadi tiba-tiba bangkrut, datanya. Karena dia tidak pernah pegang uang. Tidak pernah pegang uang real. Apalagi broker. Broker itu tidak pernah punya uang, tapi dia bisa jual beli barang. Uang bapak dipinjam dulu, dijual, kemudian dikembalikan lagi. Dan berbagai macam cara yang jelas itu semuanya adalah praktek-praktek riba. Nah, kalau beli emas, kita beli emas dengan tunai. Beli emas harus tunai, tidak boleh nyicil. Sekarang ada praktek di perbankan yang namanya berkebun emas. Emas kok dikebunin? Lah, kalau yang ditanam itu emas, buahnya apa, Pak? Buahnya hanya ada satu, riba. Bunga yang terjadi. Kalau tanamannya itu adalah emas, pasti yang keluarnya adalah bunga. Dan bunga emas itu hukumnya riba, haram. Kenapa? Sekarang bapak nyicil lempengan emas yang 5 gram, dicicil setengah gram dulu, setengah gram dulu, setengah gram dulu. Kemudian masih ada uang biaya penitipan, biaya pengelolaan. Praktek-praktek yang sejatinya hanya sekedar kamuflase, intinya menghutangkan sejumlah uang dan kembali lebih. Tapi kalau bapak beli emas benar ke toko emas, beli 10 gram disimpan di rumah, 10 gram lagi di rumah, 5 gram disimpan, kemudian ketika harga naik dibawa lagi masing ke toko emas dijual, halal, tidak masalah. Karena ini benar-benar jual beli yang tunai. Mohon penjelasan haram atau halal sistem MLM, multi level marketing dengan segala bentuknya. Dulu pak, waktu saya sekolah di SD, saya diajari oleh guru sejarah, ada namanya, bangsa ini pernah mengalami kerja rodi dan kerja romusa. Kerja rodi di zaman Belanda, kerja romusa di zaman Jepang. Kerja tanpa upah, mati-matian membuat jalan dari Anyer sampai Panarukan. Itu siapa yang bikin? Bangsa kita. Tanpa upah sedikit pun. Dan itulah yang sejatinya terjadi pada praktek MLM, kerja rodi dan kerja romusa. Untuk membuktikan, silakan bapak ingat tadi sebelum kesini, pasti bapak banyak melihat baliho, ya pak ya. Itu ada produk rokok, mobil, barang macam-macam, sabun, diiklankan. Itu gratis pak atau bayar? Itu ada sewanya, mahal pak. Baliho itu mahal. Di televisi penuh dengan iklan, mahal. Satu detiknya pak itu jutaan pak. Satu detik tancap itu, satu detik saja itu 3 juta pak di televisi. Jadi kalau satu iklan diiklankan produk itu 5 detik, maka dia harus bayar 15 juta sehari. Sehari pak. Nah ini biayanya besar. Belum lagi gudang. Di sepanjang jalan kita melihat gudang-gudang barang. Ada gudang rokok, ada gudang ini, ada gudang macam-macam. Setiap hari kita melihat kendaraan seliwar sana, seliwar sini. Gudang apa namanya, ngantar barang. Mobil box, ada truk yang bawa kendaraan, ada jasa angkutan. Kemudian banyak pegawai kan, distributor. Kerjanya apa mas? Distributor produk ini, marketing ini, macam-macam. Nah, semua ini, distributor, periklanan, kemudian marketingnya, penjualannya, semuanya ini dibebankan kepada bapak bila masuk dalam sistem MLM tanpa upah. Karena bapak setelah mau ikut MLM, pabrik bapak harus ngambil barang, nyetok barang dalam jumlah tertentu. Disimpan di mana? Di kamar bapak. Ada upahnya? Tidak ada. Bapak promosi, iklan, tawar sana, kumpul RT, bapak tawarkan. Habis pengajian, bapak promosi. Kemudian di ruang kerja, tempat kerja, promosi. Kemana saja bapak promosi? Ini semuanya tanpa upah. Kemudian bapak antar distribusi barang. Bapak ambil dari gudangnya, perusahaannya, kemudian antar ke bawahan bapak atau di mana saja ke customer, semuanya tanpa upah. Kapan bapak dapat upah? Kalau berhasil menjual saja. Jadi jasa tadi, iklan, pemasaran, distribusi, semuanya tanpa upah. Itu kan kerja rodi pak. Jadi kalau selama ikut sistem tidak berhasil, akhirnya sama bapak di-cut, keanggotanya dibatalkan, itu semuanya tanpa upah. Itulah kerja rodi dan kerja romusa. Itu satu poin. Poin kedua, MLM apa saja pasti ada limit penjualan, batas minimal penjualan, yang merupakan syarat mutlak bagi bapak untuk berhak mendapatkan fee bagi hasil. Misalnya satu produk limitnya 1 juta. Untuk bisa mencapai 1 juta ini bapak biasanya menjual 30 item, 40 item baru bisa sampai limit 1 juta. Kalau tidak berhasil hanya bisa mencapai 990.000, bapak tidak berhak mendapatkan fee. Dan bila ini terulang dalam sekian kali, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, maka keanggotaan bapak dianggap gugur, tidak berhak lagi mendapatkan fee selama-lamanya. Padahal bapak sudah berhasil mendatangkan keuntungan, Walau tidak besar, tidak masalah. Tapi kan realnya, bapak telah berhasil menjualkan produk, tapi tidak diberi keuntungan. Kalau bapak di warung, buka warung, satu barang pasti bapak segera mendapatkan keuntungan. Dua barang pasti bapak langsung mendapatkan keuntungan. Tapi kenyataannya dalam LM tidak. Syarat mendapatkan keuntungan, kalau bapak sudah berhasil melampaui limit minimal. Ini poin kedua, bukti kerja Rodi dan kerja Romusa. Kemudian poin ketiga, dalam setiap MLM pasti ada uang pendaftaran, katanya administrasi. Tidak ada MLM yang gratis. Setahu saya tidak ada yang gratis. Biasanya ada uang administrasi. Uang administrasi ini kalau bapak hitung-hitung itu cukup besar. Ada yang 100 ribu, ada yang 200, ada yang 500, ada yang lebih, sesuai dengan jenis produknya. Nah, itu kalau bapak hitung misalnya di Banjar ini yang ikut dalam jaringan LM satu produk itu mungkin bisa sampai 500 orang. Coba dikalikan dengan uang pendaftaran tersebut, akan keluar nominal yang cukup besar. Dan itu kalau didepositokan dengan bunga 7%, itu persenannya pasti besar. Sejatinya menurut praduga saya, dan itu cukup beralasan, sejatinya yang dijadikan fee itu adalah bunga dari uang pendaftaran administrasi. Kenapa demikian? Karena dari 500 yang daftar itu biasanya yang selamat seleksi alamnya paling tersisa 100 saja yang bisa melampaui limit penjualan. Sehingga otomatis yang 400 keanggotanya gugur, uang pendaftarannya tidak pernah kembali. Sehingga kalau didepositokan terus, maka bunganya 7% dibagi kepada 7 orang ini, lumayan terasa mendapatkan keuntungan. Apalagi kalau yang 100 ini terus mencari mangsa, menjadi anggota terus, sehingga uang pendaftaran semakin menumpuk, sehingga bunganya pun akan semakin besar, sehingga secara logika fee-nya pun akan semakin besar. Kenapa? Bunga 7%-nya pun semakin besar. Itulah sejatinya yang terjadi menurut praduga saya, dan itu cukup beralasan menurut saya, Allah Ta'ala alam. Sehingga sering terjadi sejatinya adalah kerja Romudin, kerja Romusa dan kerja Rodi yang terulang, namun seringkali sudah diklaim sebagai mudharabah bagi hasil. Tidak benar. Mudharabah bagi hasil, Pak, bapak hanya bisa menjual satu dan keuntungannya 100 rupiah harus dibagi sesuai dengan perjanjian. 50% 50% masing-masing 50 rupiah, tidak masalah. Jadi sedikit banyak keuntungan yang berhasil dicapai dalam mudharabah harus dibagi sesuai dengan perjanjian. Namun dalam MLM tidak ada limit penjualan yang harus dilampaui baru berhak mendapatkan bagi hasil. Tentu ini tidak benar, tidak boleh dibiarkan. Apalagi prakteknya, karena terobsesi untuk bisa melampaui limit penjualan, seringkali orang-orang yang ikut penjualan sistem MLM memaksakan keluarganya, saudaranya, temannya, atau bahkan orang lain seringkali dipaksa-paksa, didesak-desak dengan semua agar mau beli. Dan kalau tidak berhasil, akhirnya dia beli sendiri dengan harapan bisa menyelamatkan keanggotaannya. Tentu ini jelas tidak benar. Ini sudah dijajah karena iming-iming yang begitu menggiurkan, nanti kalau sampai sekian poin dapat mercy gratis. Tidak pernah dapat, sampai mati tidak akan dapat. Karenanya sekarang secara de facto bisnis MLM ini sudah redup, sudah layu. Orang sudah tahu hakikatnya, sudah banyak lah ketok-ketok pintu tidak bisa melampaui batas penjualan, akhirnya batal keanggotaan. Ini redup. Sekarang tinggal berapa biji yang masih eksis. Kalau dulu berbagai macam, ada yang dari luar, ada yang dari dalam, berjamur. Sekarang sudah bagaikan jamur di musim kemarau. Yang tersisa itu hanya jamur air, atau yang sering disebut dengan kutu air. Hanya sedikit saja yang bisa eksis. Karenanya kita bisa sempat secara langsung. Cukup ini aja banyak. Kecuali ini kalau tersisa ini tinggal. Ini masya Allah sudah diketik dari rumah, direncanakan dari rumah. Ini sudah meramalkan apa yang akan disampaikan. Istri sebagai perorangan, bukan biro jasa atau lembaga keuangan. Dipercaya beberapa toko untuk mencari dan mengkoordinir pembeli secara kredit. Jadi setiap toko hanya mengizinkan pembeli membeli secara kredit bila ada rekomendasi dari istri saya. Selanjutnya pembeli membayar angsurannya melalui istri yang selanjutnya dibayarkan ke toko dengan harga dan cicilan yang telah disepakati, yang tentu saja berbeda dari harga kontan karena pembayaran secara kredit. Toko memberi sebagian keuntungannya kepada istri atas jasanya mencarikan pembeli. Istri saya menanggung konsekuensi jika pembeli terlambat membayar atau malah macet, maka istri tetap membayar ke toko tersebut dengan uang pribadi. Namun kepada pembeli tidak dikenakan denda apapun, bahkan beberapa yang tidak melunasi direlakan saja oleh istri saya. Selanjutnya dari pembeli, istri saya juga mendapatkan imbalan sebagai jasanya memberikan rekomendasi sehingga bisa membeli secara kredit di toko tersebut. Jadi istri saya mendapatkan imbalan dari dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Apakah penghasilan saya seperti ini halal? Ini kasihan. Istri saya, istri Anda ini kasihan. Kenapa? Di saat enak dianggap diberi fee, kredit lancar. Diberi fee. Sebetulnya kalau hanya sampai sini halal. Kenapa ini hanya jasa mencarikan customer, jasa calo. Boleh. Yang disebut dengan jualah. Kalau berhasil mendapatkan customer, maka diberi upah. Ini boleh. Atau bisa mencarikan barang dari pembeli, mendapatkan fee bagian, ini boleh. Namun permasalahannya ada kedua. Kalau pembeli gagal bayar, istri Anda ini harus nanggung. Ini tidak boleh. Karena ada tambahan ini menjadikan akadnya batil, tidak sah. Karena sejatinya istri Anda ini bukan sekedar mencarikan jasa, namun juga sebagai penjamin piutang. Dan penjamin akad, penjamin piutang termasuk akad yang tidak boleh ada keuntungan. Akad dhoman, hamalah, kafalah termasuk transaksi sosial atau akad sosial yang tidak boleh ada keuntungan. Karenanya, karena ada tambahan istri harus menjamin, ini termasuk akad riba yang tidak dibenarkan. Kalau mau, buang syarat ini. Mencarikan konsumen, customer, mencarikan barang, dapat fee, selesai. Urusan dia macet, urusan dia tidak membayar, tanggung jawab toko sendiri, silahkan. Tapi kalau ada tambahan ini, maka ini akad yang haram. Sebelum mengetahui benar tentang riba, saya adalah pelaku riba. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima tobat saya, amin. Hingga hari ini saya masih harus mengangsur sisa pinjaman sebesar 280 juta dari sebuah bank syariah. Apakah saya masih termasuk orang yang melakukan riba? Mohon penjelasan dari Ustaz. Ya. Selama masih memberikan angsuran, maka termasuk yang memberi membayar riba. Maka solusinya segera dilunasi. Segera dinegosiasikan ulang. Restrukturisasi utang. Bagaimana? Bunganya dihapuskan dan jual. Kalau ingin cepat, tadi dilunasi. Kalau tidak bisa melunasi, ada solusi darurat yang itu lebih ringan, yaitu dengan di over kredit. Jual barangnya agar kita segera terbebas dari riba. Kredit rumah, kredit segera jual, kita akan segera mendapatkan harga tunai. Dengan harga tunai tersebut kita akan beli rumah baru, kontrak rumah baru. Misalnya kita sudah mencicil 50%, kita akan mendapatkan uang tunai 50% dari harga rumah tersebut. Kenapa? Karena sisa piutangnya akan ditanggung oleh orang yang menerima offer kredit dari kita. Sehingga dari uang itu kita bisa beli rumah dengan konsep baru, dengan cicil langsung dari pemilik, atau kita bangun rumah sendiri perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Sekarang pasang bata yang pernah bisa dihuni dulu, besok dilengkapi sedikit demi sedikit, ini akan lebih selamat. Wallahu ta'ala alam. Saya seorang pedagang, kemudian ada pembeli ingin barang, tapi saya tidak siap barang. Kemudian saya order ke tempat lain dan barang itu ada sekaligus diantarkan ke pembeli tadi. Barang tidak masuk ke gudang ke toko kita. Apakah yang demikian itu halal atau haram? Pertanyaannya tidak lengkap. Bagaimana prakteknya? Tapi saya akan sebutkan alternatifnya. Alternatif pertama, customer yang datang kepada Anda ini melakukan pembayaran tunai, cash. Sekarang bayar, barang nanti diantar, seperti yang terjadi di jual beli misalnya elektronik atau di toko bangunan, genting, bata. Kalau beli di tokonya tidak ada, karena tokonya kecil, dia hanya menyediakan sampel. Menyediakan sampel, ini keramik, bentuknya ini, gambarnya ini. Bapak mau berapa? 10.000. Kapan? Besok diantar. Ya, Bapak tidak ada barang sebagai toko, tidak ada barang di toko ini. Bahkan mungkin tidak pernah punya. Hanya punya kapan? Hanya membeli barang kalau ada pelanggan. Bapak sudah kontak, punya agen, punya langganan dengan pemilik barang. Boleh seperti ini, karena ini menjual beli salam. Tapi syaratnya pembeli membayar tunai di depan, lunas. Boleh, karena ini jual beli salam. Ini alternatif pertama. Alternatif kedua, Bapak sebagai agen, perwakilan, dealer, distributor suatu produk, maka status Bapak, walaupun barang sekarang tidak ada di toko, namanya Bapak karena agen, perwakilan, Bapak dianggap memiliki barang. Asalkan perusahaan Bapak, agen induk Bapak memiliki barang yang dimaksud, karena Bapak statusnya sebagai wakil dari pemilik barang. Tapi syaratnya tadi, Bapak harus berstatus sebagai agen perwakilan yang sah. Ini alternatif kedua, boleh melakukan penjualan walaupun barang belum ada dan walaupun uang belum ada. Bayarnya besok tidak masalah. Kenapa? Statusnya Bapak sebagai pemilik. Statusnya Bapak sebagai wakil dari pemilik barang dan barangnya ada, hanya butuh diantar saja. Boleh seperti ini, karena Bapak statusnya sebagai perwakilan. Ini alternatif kedua. Alternatif ketiga, Bapak bukan agen. Bapak bukan agen dan pembeli juga tidak melakukan pembayaran tunai, dia hanya membayar DP misalnya. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Barang belum ada, uang juga belum lunas. Ini namanya jual beli hutang dengan hutang, dan ini sepakat para ulama termasuk transaksi yang haram. Bapak hanya boleh menjual kapan? Kalau sudah ada barang. Barang datang dulu baru jual. Beli barang dulu, barang sudah tiba di tempat Bapak atau sudah tiba di tempat customer pembeli, baru adakan transaksi. Adakan transaksi. Namun barang belum ada, bukan agen, uang juga belum ada, tidak boleh. Ini jual beli utang dengan utang. Dan kalau ingin selamat, jadilah agen. Jadilah agen suatu produk sehingga lebih fleksibel bisnis kita. Bisa jual dengan tunai, bisa jual dengan tidak tunai, kredit tidak masalah, karena statusnya Bapak sebagai perwakilan dari pemilik barang. Wallahu ta'ala alam. Masih ada waktu? Dibuka pertanyaan, masih ada 7 menit gitu. Silakan Pak, langsung Pak. Silakan, silakan Pak, langsung Pak. Ibu-ibu ya. Assalamualaikum. Yang apa Pak? Silakan pakai ini Pak. Ustaz, yang ya. Kita sependapat apalah artinya. Tapi terkadang ada yang kita memerlukan apa dan kita berkualitas dengan apa. Terutamanya kita menanyakan kita harus bagus sesuai dengan perintah. Sampai-sampai ada tempat yang namanya anaknya dua Nur Cahaya, tapi namanya Nur Cahaya dua. Ini mungkin sekedar perintah. Iya Pak. Di sini kita sudah menemukan ada produk halal dan tidak ada produk ini haram. Cuma satu halal. Pakai produk yang terbuat dari kayu susu. Saya pernah menanyakan produknya, belum terdapat. Kayu susu yang mengandung itu sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Kayu susu wanita. Jadi itu persentasenya atau komposisinya berapa kurang lebih di situ. Tapi yang saya tanyakan, apa itu diperbolehkan kita untuk Itu Pak. Sudah pertanyaannya itu? Cukup dulu Pak. Cukup Pak. Satu Pak. Satu pertanyaan satu soal. Ya. Tapi masalah nama, saya ingin menimpali balik pertanyaan Pak. Pak, apalah artinya nama kalau anaknya namanya Rahmat tapi ternyata pembunuh berdarah dingin Pak? Bapak milih namanya atau milih faktanya? Nah itu keinginan belum tentu real Pak ya. Keinginan belum tentu. Makanya kita berbicara tentang real, tentang praktek di lapangan, bukan data di atas kertas. Kalau data di atas kertas memang idealnya namanya baik, faktanya baik, itu data di atas kertas, keinginan, hasrat. Namun kita berbicara tentang praktek fakta di lapangan. Karena idealnya memang namanya bagus, perilakunya bagus, namanya mudharabah, prakteknya betul-betul mudharabah. Namun apa boleh dikata kalau namanya mudharabah tapi faktanya riba? Mana yang perlu kita dahulukan? Faktanya, jangan dipakai. Namanya Rahmat artinya pembawa kasih sayang, bapak penyantun, tapi ternyata pembunuh berdarah dingin. Mana yang perlu dipertimbangkan, namanya atau prakteknya? Prakteknya, jangan deket-deket, jangan berhubungan, jangan diundang hanya karena tergiur oleh namanya Rahmat Pak. Itu yang saya maksud adalah itu. Jadi fakta bukan data di atas kertas. Kemudian kedua, masalah air susu wanita. Yang jelas tidak ada air susu lelaki Pak. Jadi air susu pasti wanita. Masalah mengkonsumsinya boleh Pak, bukan barang haram. Makanya putra bapak, putri bapak disusui oleh istri, karena itu barang halal, boleh. Namun yang jadi masalah bukan pada halal haramnya, tapi konsekuensinya Pak. Saya rinci. Kalau yang meminum itu adalah anak kecil di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun dan belum memakan makanan yang keras. Maka statusnya anak tersebut akan menjadi anak susuan. Saya ulang Pak. Yang jadi masalah, mohon perhatikan Pak. Yang jadi masalah bukan halal. Halalnya halal Pak. Tapi yang jadi masalah adalah status yang meminum dan pemilik susu. Bila yang minum adalah anak kecil belum berumur 2 tahun, di bawah 2 tahun, maka statusnya kalau itu terjadi terulang selama 5 kali, maka dia statusnya sebagai anak susuan, sehingga hukum mahram itu berlaku seperti anak susuan beneran, seperti anak kandung hukumnya Pak. Itu kalau yang minum adalah anak kecil. Kalau yang minum itu adalah orang dewasa atau minum anak kecil yang makan anak kecil namun tidak sampai 5 kali atau lebih dari 5 kali namun sumbernya berbeda-beda. Pertama dari ibu A, kedua B, ketiga C, dan sampai 1000 kali beda sumbernya. Maka tidak memiliki korelasi hukum apa-apa. Halal dan statusnya bukan sebagai anak susuan karena dia minum bukan dari satu orang, dari sekian banyak orang. Tidak lebih dari masing-masing, tidak lebih dari kurang dari 5, tidak masalah. Tidak ada konsekuensi hukum Bapak. Namun kalau yang minum sekarang orang dewasa Pak, yang makan orang dewasa. Enggak usah makan Pak, enggak usah dijadikan produk permen atau apa saja. Langsung minum segelas Pak. Gampang, lebih jelas. Segelas setiap pagi, segelas. Sore segelas, malam sebelum tidur segelas, bangun tidur segelas, tengah siang segelas, 5 kali genep, seperti sholat 5 waktu. Maka kalau yang minum adalah orang dewasa, para ulama beda pendapat apakah statusnya akan menjadi anak susuan atau tidak. Jumhur ulama, kepada para ulama mengatakan tidak, tidak menjadi anak susuan. Sebagian ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lain mengatakan bila dalam kondisi darurat, kondisi tertentu, maaf bukan darurat, kondisi tertentu, yaitu yang meminum itu adalah anak angkat Saya ulang, kondisinya tertentu, yaitu kondisi ini saja, satu saja. Yang minum adalah anak angkat yang sudah terlanjur dewasa. Sehingga susah, anak angkat itu kan tinggal di rumah kita. Dia akan keluar masuk, Pak. Dulu waktu diangkat anak kecil, tidak masalah, dia belum haram untuk melihat aurat keluarga kita, anak kita, saudara kita, dan istri kita. Namun setelah menginjak umur dewasa, kita baru tahu bahwa tidak boleh membuka aurat di depan selain mahram. Dalam kondisi seperti ini, Ibnu Qayyim dan juga yang lain mengatakan boleh disusui dengan cara diperah, diambil di gelas, diminumkan sebanyak 5 kali, maka hukumnya akan menjadi anak susuan. Ini pendapat mereka. Walaupun saya tidak menganjurkan. Saya lebih milih pendapat jumhur ulama saja, Pak, lebih aman. Kenapa? Kalau dikatakan seperti itu, nanti orang akan ceroboh mengangkat anak. Dikit-dikit angkat anak, dikit-dikit angkat anak. Padahal bermasalah. Banyak bermasalah mengangkat anak ini, Pak. Karena janganlah mengangkat anak. Kalau ingin menafkahi, membiayai, biayai saja, rawat saja. Tapi jangan mengangkat anak, karena sering menimbulkan masalah tatkala sudah dewasa. Berhubungan dengan kitanya, berhubungan dengan keluarga kita, sering menimbulkan masalah. Jadi masalah halal tidak diragukan kehalalannya, Pak. Kalau haram maka tidak boleh diminum oleh anak bapak waktu dulu ibu menyusui. Jadi masalah satu halalnya tidak masalah. Namun yang perlu diperhatikan tadi masalah hubungan mahram sebagai anak susuan atau tidak dengan perjanjian tadi. Wallahu a'lam. Satu lagi bonus. Satu aja. Satu aja. Etika yang menempat saya pandang, saya pedagang keliling pasar yang rotasinya satu minggu sekali. Kadang-kadang sholatku masih dalam transaksi adzan, zuhur berkumandang. Sedangkan masih di luar lokasi pasar. Kalau kita ke masjid untuk sholat berjamaah, toko-toko langganan kita keburu tutup. Adakah rukun seperti saya untuk tidak sholat berjamaah? Kadang-kadang. Ketahuilah hukum jamaah, hukum sholat berjamaah itu hukumnya adalah wajib. Hukum sholat jamaah itu hukumnya wajib. Karena kalau kita tahu, kita sadar bahwa tatkala kita menyukai barang, kita kebentur dengan waktu sholat, sesuaikan kondisinya. Berangkat lebih pagi, kenapa mesti agak siang dan telat? Sehingga ketika berangkat lebih pagi, kita akan bisa menyelesaikan suplai barang lebih awal, sehingga waktu sholat kita bisa berhenti. Dan jangan khawatir, jangan takut kehilangan customer gara-gara kita sholat itu butuh 5 menit saja, Pak. Tidak lama-lama kok. Jangan dibayangkan sholat itu butuh 1 jam, tidak. 5 menit. Papa sudah wudhu, langsung imamnya sholat, Allah paling 5 menit. Apalagi sholatnya di pasar. Kalau imamnya 10 menit, sudah dilempari sendal sama orang pasar, Pak. Jangan khawatir. Orang yang seperti Bapak banyak. Yang ingin segera keluar masjid, banyak. Jadi jangan khawatir. 5 menit, butuh 5 menit saja. Masa tidak bisa? Khawatir sampai toko tutup. Tidak tutup, Pak. Hanya jam 12 belum tutup toko. Masih rame-ramenya, Pak. Toko tutup itu hanya sore hari. Di mana-mana toko tutupnya sore hari. Tidak ada yang toko tutup jam 12. Jangan khawatir. Sehingga jangan pernah membayangkan sesuatu itu terlalu ekstrim, terlalu menakutkan. Soal tidak akan butuh waktu lama. 5 menit paling keluar masuk pasar, paling maksimal 1/4 jam sudah bisa menyelesaikan sholat. Dengan persiapan ada menuju jalan ke sana kemarinnya paling 15 menit, dan itu toko tidak akan pergi, masih ada. Dan ketahuilah, semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita rajin sholat insyaallah, penghasilan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan pintu rezeki kita dan memberikan kita pelanggan yang lebih baik, lebih setia, lebih jujur dan lebih amanah. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang beriman qaulan wa ta'ala hasanah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari dosa-dosa riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.